Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyar muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Ikhwani fillah wa qad rahmani wa rahmatullah. Seperti yang sudah antum ketahui, tema kita pemimpin cerminan rakyat. Sebetulnya pembahasan ini secara umum, secara global sudah pernah kita sampaikan 3 tahun yang lalu di bawah masjid-masjid di bawah. Namun memang pembahasan ini perlu terus diupdate, perlu terus disampaikan, terutama di tahun-tahun seperti ini, tahun politik. Di antara sebab mengapa kita membahas masalah ini, yang pertama, ini adalah salah satu pembahasan akidah ulama salaf dalam kitab-kitab akidah mereka. Ini yang paling utama. Kita membahas ini bukan masalah politik, ya, namun masalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Hampir tidak ada satu kitab salaf tentang akidah kecuali membahas masalah yang satu ini, yaitu yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, mengapa kita membahas masalah ini? Karena kita melihat banyak dari kaum muslimin yang tidak memahami akan akidah yang sangat terang benderang ini di dalam Al-Quran dan Sunnah serta kitab-kitab para ulama Al-Sunnah tentang dalam masalah akidah. Bahkan yang kita sayangkan, sebagian yang menisbatkan diri kepada Sunnah pun terkadang masih belum memahami akidah yang sangat amat terang benderang ini. Dan ini juga mungkin alasan yang ketiga kita menyampaikan terus pembahasan ini di mana-mana, karena banyaknya penyimpangan dalam masalah ini bukan hanya dari orang luar, bahkan dari dalam diri orang-orang yang mengaku ahli sunnah. Kita dapati di tulisan mereka, di web mereka, caci makian, kritikan kepada pemimpin kaum muslimin. Padahal ini sesuatu yang sangat jauh dari ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan mereka dengan bangga mencantumkan hal tersebut di dalam web mereka, dalam medsos mereka. Ini yang menjadikan kita terus termotivasi untuk membahas masalah ini di berbagai tempat di negeri kaum muslimin yang kita cintai. Kemudian juga motivasi kita membahas masalah ini karena ini adalah salah satu manhaj dakwah salafiyah dalam menggapai kejayaan umat. Salah satu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dakwah salafiyah berpengajian di antaranya adalah menyeru umat untuk kembali kepada jalan Rasul dan para sahabat dalam mereformasi umat. Reformasi atau pembaharuan untuk menggapai kejayaan umat bukan lewat jalur atas, namun lewat jalur bawah, lewat dakwah kepada akidah sahih. Jadi ini pembahasan juga berkaitan dengan bagaimana kita menggapai kejayaan umat, yaitu dengan takfiyah wa tarbiyah, dengan menyeru umat kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhaj dakwah salafiyah dalam berdakwah memprioritaskan, mengutamakan, mengedepankan masalah dakwah kepada akidah, bukan kepada masalah politik. Namun ini juga diselisih oleh sebagian orang yang masih menisbatkan kepada dakwah salafiyah yang mubarakah. Ini beberapa motivasi kita membahas masalah ini. Kemudian pembahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini kita bagi ada 3 poin. Kalau tadi mukadimah, sekarang poin yang pertama berkaitan dengan judul, tema kita pagi hari. Pemimpin cerminan rakyat. Ini kita akan bahas masalah judulnya, apa dalilnya, dan bagaimana penjelasan ulama Ahlussunnah. Yang kedua kita akan bahas, mungkin ini yang pernah kita sampaikan pada beberapa tahun yang lalu, yaitu kalau kemarin kita di sini tahun yang lalu 7 sikap Ahlussunnah dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin, mungkin kita tambah satu lagi, 8 sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang ketiga kita akan membacakan beberapa ucapan ulama Ahlussunnah yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin dari kitab-kitab akidah mereka. Itu secara global 3 poin dalam pembahasan. Tafadhi billah wa rahmani wa rahmatullah. Adapun berkaitan dengan judul pemimpin cerminan rakyat, ini kalau dalam bahasa Arabnya kama takunu yuwalla alaikum. Itu ada ungkapan kalimat bijak yang memang kata para ulama tidak diketahui siapa pertama kali yang mengucapkannya. Kalau ada yang menyandarkannya kepada Rasul, itu hadisnya dhaif, sebagaimana kata Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis dhaifah. Cuma itu kata-kata bijak, kama takunu yuwalla alaikum. Kalau terjemahan bebasnya tadi, pemimpin cerminan rakyat, atau dalam ungkapan bahasa Arab lainnya, a'malukum ummalukum. Perbuatan kalian adalah pemimpin kalian. Itu kurang lebihnya judul kita, pemimpin cerminan rakyat. Dan alhamdulillah ada sebuah buku dengan judul seperti ini. Karangan Asy-Syaikh Abdul Malik Al-Jazairi Ramadhani Hafidhullah Ta'ala. Dan memang beliau ini terkenal spesialis membahas masalah yang satu ini, ya. Dan juga sekaligus spesialis dalam membantah, mengkritik kelompok-kelompok harokah yang mereka memang ciri khasnya adalah menyimpang dari akidah Ahlussunnah dalam bab ini. Jadi ada buku yang berjudul Kama Taqulu Iwal Alim. Kita akan mengukir poin yang pertama ini dari buku beliau. Meskipun panjang, insya Allah tidak membosankan insya Allah Ta'ala pembahasan poin yang pertama ini. Kita akan bacakan dari buku beliau. Yang pertama beliau bahas tentang dalil-dalil dari ayat dan hadis tentang judul ini. Kata Syekh, hadhil kalimatu laisat haditsan nabawiyyah. Yang harus kita yakini, ini bukan ucapan Nabi. Ya. Ada yang memang menisbatkannya kepada Nabi. Kama taqulu wala alaihi. Ada yang menisbatkannya kepada Nabi, namun itu tidak sahih. Ya. Bisa dilihat dalam kitab Silsilah Hadits Dhaifah nomor 320. Namun kata-kata bijak ini dalilnya banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Beliau sebutkan di awal kitab, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 165. Awalamma asabatkum musibah fa asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Ketika kalian ditimpa musibah dan kalian sudah pernah ditimpa musibah yang seperti itu, kalian mengatakan dari mana musibah ini? Allah menjawab, qul huwa min indi anfusikum. Musibah itu dari diri kalian. Maknanya kalau ada pemimpin yang zalim, kalau ada pemimpin yang banyak berbuat maksiat, kezaliman dan penyimpangan dalam agama, kata para ulama, itu adalah musibah. Dan namanya musibah sebabnya adalah dosa-dosa manusia itu sendiri. Ini maksud dari judul itu. Kama taqulu yuwal alaih. Pemimpin keinginan rakyat. Kalau rakyatnya banyak berbuat dosa, pemimpinnya juga jelimnya. Kalau antum bercermin di kaca, di cermin, yang muncul gambarannya siapa? Hah? Antum atau yang lain? Kalau ada yang lain, penampakan itu. Jadi ini maksud daripada judul pemimpin cerminan rakyat. Kalau rakyat baik, pemimpin akan baik. Dalilnya ini, ayat-ayat tentang musibah itu munculnya sebab utamanya dari manusia itu sendiri. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, itu adalah musibah atas rakyat yang juga tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini salah satu yang dibahas oleh para ulama dalam pembahasan sikap Al-Sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Dalil berikutnya surat Al-An'am, ya, Allah mengatakan, dan ini yang paling jelas sekali, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan bima kanu yaktibun. Demikianlah kami kuasakan pemimpin yang zalim atas rakyat yang zalim, atas yang zalim lainnya, dimakan yaktibun, karena perbuatan zalimnya mereka. Jadi kalau ada pemimpin yang zalim, sekali lagi itu adalah gambaran rakyat. Rakyatnya banyak berbuat zalim, pemimpinnya juga demikian. Pemimpinnya enggak berhukum dengan hukum Allah, itu berarti rakyatnya juga banyak enggak berhukum dengan hukum Allah. Kalau mau dilihat ya nomor ayatnya, ini banyak dalil yang dibawakan oleh Asy-Syaikh dari surat Al-An'am ya. Nanti kalau ketemu kita sampaikan. Kemudian dalil berikutnya surat Al-Ankabut ayat 40. Allah mengatakan fakullan akhadna bidzambi. Setiap manusia kami berikan musibah bala karena sebab dosanya. Surat Al-Ankabut ayat 40. Demikian pula surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma atabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Demikian pula dalam surat An-Nisa 79. Intinya sama. Musibah sebab utamanya dosa manusia. Adanya pemimpin yang zalim itu musibah. Dan itu sebab utamanya dosa rakyatnya juga. Surat An-Nisa 79 Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apapun yang menimpa kalian dari kebaikan itu dari pertolongan Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Adapun musibah kalau menimpa diri kalian itu dari sebab diri kalian, sebab dosa-dosa kalian. Demikian pula dalam surat Ar-Rum Allah mengatakan dzaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, dosa dan dosa manusia, agar Allah menimpakan sebagian dari dosa mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ini beberapa ayat yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani untuk menyatakan keadaan pemimpin yang zalim, yang maksiat, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, itu sebabnya karena rakyatnya juga demikian. Sekarang kita akan bacakan ucapan ulama ahli sunnah tentang judul ini. Jadi judul ini sekali lagi bukan karangan kita, kita hanya sekedar melanjutkan tongkat estafet para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, wa yabdu anna hadhihi hikmata qadimatun. Sekali lagi ucapan tadi pemimpin cermin rakyat itu kalimat bijak yang sudah lama ada ya. Cuma memang tidak diketahui siapa yang mengatakannya pertama kali. Di sini beliau bawakan ya riwayat dari para ulama salaf di antaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Rawahu At-Tabrani anil Hasan Al-Basri annahu sami'a rajulan yad'u ala al-Hajjaj fa qala lahu la tas'al. Al-Hasan Al-Basri pernah mendengar seseorang mendoakan jelek atas Al-Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf terkenal pemimpin yang zalim. Bahkan dikatakan Hajjaj bin Yusuf itu telah membunuh 120 orang di antaranya kaum muslimin ya. Bahkan di antara yang dikriminalisasi Al-Hasan Al-Basri ya, seorang ulama tadi. Kalau antum baca kitab Al-Furqan Baina Auli Rahman wa Auli Syaitan, sekarang siapa? Al-Furqan Baina Auli Rahman wa Auli Syaitan, pembeda antara wali Allah dan wali syaitan. Sekarang siapa? Ada yang tahu? Hah? Gak ada yang tahu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kitab yang selayaknya untuk antum ya baca saat kaji ya, pembeda antara wali Allah dan wali asyaitan. Di antara yang dibahas oleh Syekhul Islam di situ tentang karomah, ya, para tabi'in. Karomah para sahabat, karomah para tabi'in. Ahlus Sunnah percaya adanya karomah. Di antaranya karomahnya Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tadi. Beliau pernah dikejar-kejar oleh oleh Hajjaj bin Yusuf, ya. Ini intinya tadi bahwasanya Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah dikriminalisasi oleh Hajjaj bin Yusuf. Namun Allah menyembunyikan Al-Hasan Al-Basri. Tentaranya, pasukannya Hajjaj bin Yusuf sudah masuk ke rumahnya Hasan Al-Basri. Namun tidak, ya, mendapat istilahnya ilmu ngilang, ya. Ini memang wali Allah karena para tabi'in, ya. Bukan yang telanjang juga di jalan kemudian dikatakan wali, ya. Ini wali syaitan, bukan wali wali Allah, ya. Wali Allah alladzina amanu wa kam yattaqu. Intinya sekali lagi lihat sikap Al-Hasan Al-Basri ketika menghadapi pemimpin yang zalim. Ada orang mendoakan Al-Hajjaj bin Yusuf dengan doa yang jelek atau melaknatnya. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? La taf'al. Jangan engkau mendoakan apa yang jelek. Innakum min anfusikum utitum. Sesungguhnya adanya pemimpin yang zalim Hajjaj bin Yusuf ini itu dari sebab dosa kalian. Ini kalimat hikmah yang di istilahnya dukung oleh para salafus saleh. Ini adalah suatu al-haq, kebenaran bahwasanya sebab adanya pemimpin yang zalim dosa-dosa rakyatnya. Innamana khafu in uzila al-hajjaj aw mata an yatawalla alaikum al-qiratu was-sanazir. Kata Al-Hasan Al-Basri, aku khawatir kalau Hajjaj bin Yusuf dilengsarkan atau dia mati, lalu yang muncul pemimpin yang lebih jelek atau bahkan orang kafir dari Yahudi yang kata Al-Hasan Basri adalah Al-Qiradatu wal-Qanazir, kera-keraja dan bau. Karena kita gak tahu, bisa jadi yang akan dapat lebih jelek. Jangan mendoakan jelek pemimpin yang ada sekarang, kata beliau. Fakot ruya, sungguh telah diriwayatkan anna a'malakum ummalukum, sesungguhnya amal perbuatan kalian itu adalah pemimpin kalian, atau bisa dikatakan pemimpin kalian gambaran amal perbuatan kalian. Kemudian beliau mengatakan lagi wa kama taqulu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian itulah keadaan pemimpin kalian. Begini sekali lagi Imam Al-Hasan Al-Basri menguatkan kalimat bijak tersebut, pemimpin cerminan rakyat. Dan dari sini pula kata Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani hafizhahullah ta'ala, inilah manhaj salafi dalam mereformasi umat. Yaitu apa? Mereformasi umat terlebih dahulu, bukan yang dari atasnya jauh. Man bana baitan min sakwita fatasaqqa ala ra'si. Barang siapa membangun rumah dari atas, dari atapnya, maka atap itu akan jatuh di atas kepala. Ada enggak orang yang bangun rumah dari atas dulu? Ada. Nah, ada yang mau nyoba? Pasti atap itu akan jatuh di atas kepala. Dan inilah yang Allah firmankan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai mereka, kaum itu, merubah diri mereka. Bukan merubah yang di atas dulu, merubah yang di bawah. Ini al-manhaj salafi fit taghyir. Al-manhaj salafi dalam mereformasi umat dari bawah. Karena sekali lagi pemimpin cerminan rakyat, pemimpin gambaran rakyat, keadaan rakyat itulah keadaan pemimpin. Kemudian beliau membawakan lagi banyak riwayat-riwayat. Ya, tadi yang surah Al-An'am ayat ke-129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan orang yang zalim atas orang zalim yang lainnya karena perbuatan dosa mereka. Surat Al-An'am ayat 129. Makanya Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah berdasarkan ayat tadi Al-An'am 129, beliau mengatakan idza araja ma'iyatu an yatakhallasu min dhulmil amir dzalim falyatruku dhulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin yang zalim, mereka dulu yang harus meninggalkan kezaliman. Ini sekali lagi al-manha as-salafi sittadiyah, merubah dari bawah ya, karena rakyat kalau sudah baik akan baik pemimpin mereka. Pemimpin tidak akan baik selama rakyatnya masih belum baik. Kemudian Asy-Syaikh membawakan banyak ya riwayat di sini, di antaranya dari seorang yang bernama Mansur bin Abil Aswad. Beliau bertanya kepada Al-Ahmad, ya Ahmad terkenal dengan perawi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nama aslinya Sulaiman bin Mihran. Beliau ditanya tentang ayat tadi surat Al-An'am 129. Kemudian beliau mengatakan, "Ma sami'tahu yaquluna bih?" Apakah kalian tidak mendengarkan apa kata ulama-ulama terdahulu tentang ayat ini? Maka Mansur tadi mengatakan, "Sami'tuhum yaqulun." Mereka berkata, ulama-ulama telah berkata, "Idza fasada annasu umira alaihim syiraruhum." Apabila manusia, rakyat itu sudah rusak, maka pemimpin mereka orang yang paling jelek di antara mereka. Ini kaidahnya, rakyat penyebab apa? Adanya pemimpin yang zalim. Sekali lagi kata ulama salaf, idza fasada an-nasu umira alaihim syiraruhum. Apabila manusia telah rusak, maka yang memimpin mereka orang yang terjelek di antara mereka. Kemudian riwayat yang berikutnya dari At-Turtusi rahimahullah, beliau mengatakan, lam azal asma'un nasa yaqulun a'malukum ummalukum kama takunu iwalla'alikum. Kata Imam At-Turtusi, senantiasa aku mendengar ya manusia mengatakan atau para ulama telah mengatakan, a'malukum ummalukum, perbuatan kalian itulah pemimpin kalian, atau perbuatan kalian itu penyebab keadaan pemimpin kalian. Kemudian dibawakan dari ucapan kama takunu yuwalla alaikum illa ambafirku bihadal mana fil Quran. Namun terakhir kata Imam Qurtubi, aku mendengarkan firman Allah yang menguatkan ucapan tadi, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dzalimina ba'dhan bima kanu ya'malun. Demikianlah kami kuasakan orang zalim di atas orang zalim yang lainnya karena perbuatan zalim mereka. Kemudian dibawakan di sini ucapan Abdul Malik bin Marwan ya dari Bani Umayyah. Abdul Malik bin Marwan mengatakan kepada orang-orang yang mengkritik beliau ya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan pernah dikritik oleh rakyatnya. Kenapa engkau ini kok tidak seperti Abu Bakar wa Umar? Ya. Seperti orang-orang zaman sekarang. Kenapa presiden kita kok enggak seperti Abu Bakar wa Umar? Ini seperti khayal, ya. Maka dijawab oleh Abdul Malik bin Marwan, "Ma antastumuna ya ma'sar rakyat. Wahai rakyatku, kalian tidak adil. Kalian menuntut aku menjadi Abu Bakar wa Umar, ya. Turiduna minna sirata Abu Bakar wa Umar wala tasiruna fina wala fi anfusikum bi siratihima." Kalian mengharapkan kami para pemimpin seperti Abu Bakar wa Umar, namun kalian tidak mengikuti ya jalannya, metodenya, akhlaknya Abu Bakar wa Umar. Ya, kata beliau sekali lagi, kami seperti ini karena sebab apa? Kalian. Ya. Kalian tidak adil. Kalian menuntut kami seperti Abu Bakar wa Umar, sedangkan kalian tidak melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Abu Bakar wa Umar. Kemudian qala Qatadah, ini riwayat berikutnya. Qatadah mengatakan qalat Bani Israil, orang-orang Bani Israil berkata, ilahuna ilahana anta fis sama wa nahnu fil ardi. Bani Israil saja meyakini Allah itu di langit, ya. Ya Allah, sesembahan kami, engkau ada di atas langit, kami di bumi. Pakai panah ridho kami sapati. Bagaimana kami mengetahui keridhoanmu dan kemurkaanmu? Fa'ahallahu ta'ala ila ba'di anbiya'i, maka Allah mewahyukan kepada sebagian nabi-nabi Bani Israel, idza ta'maltu 'alaikum khiyarakum faqad raditum 'ankum. Apabila aku memilih, mengangkat pemimpin yang baik di antara kalian, maka itu bentuk aku ridha kepada kalian. Wa idza ta'maltu 'alaikum syirarakum faqad sahitu 'alaikum. Kalau aku memilih, mengangkat pemimpin yang jelek di antara kalian, maka itu tanda aku murka kepada kalian. Itu al-jazaa' min jinsil amal. Kata para ulama, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Amal rakyat jelek, pemimpinnya juga apa? Jelek. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Riwayat berikutnya. Wa qala Ubaidah as-Salmani li Ali bin Abi Thalib. Ada seorang yang bernama Ubaidah as-Salmani berkata kepada Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, ma balu Abi Bakr wa Umar inta'an nasu lahuma. Wahai Ali bin Abi Thalib, wahai Khalifah, kenapa di zaman Abu Bakar wa Umar orang-orang itu, rakyat, senantiasa patuh kepada keduanya, kepada Abu Bakar wa Umar. Wa dunya alaihima atyak min syibrin fattata alaihima. Padahal dunia pada waktu itu sempit bagi mereka, ya, dalam urusan dunia mereka tidak punya. Namun itu, ya, menjadikan mereka lapang untuk taat kepada Abu Bakar wa Umar. Wa walita anta wa Utsman al-khilafah wa la yanta'u lahum. Namun ketika engkau dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum menjadi khalifah, manusia enggak mau taat. Apa penyebabnya? Kenapa kok beda? Di zaman Abu Bakar wa Umar enggak ada fitnah, ya. Tidak ada perpecahan. Semua orang taat dan patuh kepada Abu Bakar wa Umar. Kenapa di zamanmu dan zaman Utsman Affan muncul banyak fitnah? Manusia enggak mau taat kepada kalian berdua. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ya, beliau mengatakan, li anna ra'iyata Abi Bakar wa Umar kanu misli wa misla Utsman. Rakyat taat kepada Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar wa Umar punya wibawa yang luar biasa. Ya, karena rakyatnya seperti aku, kata Ali bin Abi Thalib, dan seperti Utsman. Rakyatnya Abu Bakar wa Umar, para sahabat, manusia yang paling mulia, maka pemimpinnya juga yang termulia. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wa ra'iyati anal yauma misluka wa syibhuka. Adapun rakyatku sekarang seperti kamu modelnya, ya. Gimana pemimpinnya seperti Abu Bakar wa Umar. Paham ya? Paham enggak? Nah, jadi sekali lagi, jangan khayal, ya, ketika rakyat banyak berbuat syirik, berbuat fitnah, banyak menyimpang dari urusan agama, jangan berkhayal punya pemimpin seperti Abu Bakar wa Umar. Harus seperti tadi. Kalau mau pemimpin yang baik, rubah dari bawah. Rubah akidahnya dari kesyirikan kepada tauhid, dari fitnah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat. Riwayat berikutnya. Ditambah enggak riwayatnya? Tambah biar mantul, ya. Iya. Disampaikan di sini wa kataba akun di Muhammad bin Yusuf yasilaih jawab al-ummah. Ada seorang yang bernama Muhammad bin Yusuf, ya, atau saudara Muhammad bin Yusuf, dia mengeluhkan tentang kezaliman pemimpin. Fakataba ilaih Muhammad bin Yusuf, ya, di antara sahabatnya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Balaghani kitabuka wa tadkur ma antum fihi wa laysa yanbaghi liman ya'malu ma'siyah an yunkira al-uqubata. Kata Muhammad bin Yusuf, telah sampai kepadaku suratmu dan apa isi dari suratmu tersebut. Kata beliau, kata Muhammad bin Yusuf, tidak selayaknya orang yang berbuat maksiat untuk mengingkari musibah yang akan menimpa. Artinya, jangan salahkan ketika ada musibah kecuali Anda sendiri yang berbuat dosa tersebut. Walam ara ma antum fihi illa min syu'mil dzunub illa min syu'mil dzunub. Dan tidaklah aku melihat, ya, keadaan kalian yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim kecuali min syu'mil dzunub, kecuali sebabnya adalah dosa-dosa kalian. Tambah lagi riwayat berikutnya. Qala Muhammad Haqqi fi tafsirihi inda qawli ta'ala, ada seorang ahli tafsir yang bernama Muhammad Haqqi. Beliau ketika mentafsirkan surat Ali Imran 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha. Katakan Nabi Muhammad, ya Allah, rajanya diraja, engkau memberikan kerajaan kekuasaan bagi yang kau kehendaki, engkau mencabut kekuasaan dari orang yang kau kehendaki. Kata Muhammad Haqqi tadi, maknahu in kuntum min ahli ta'ati yuwalli alaikum ahlar rahmati. Kalau kalian wahai rakyat termasuk orang-orang yang taat kepada Allah, Allah akan memberikan pemimpin atas kalian dari orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, ahlar rahmah. Wa in kuntum min ahli maksiyah yuwalli alaikum ahlal uqubah. Namun kalau kalian orang-orang yang selalu banyak berbuat dosa, maka Allah akan jadikan pemimpin kalian ahlal uqubah, yang zalim, yang kejam, yang jahat. Al-jaza min jinsi al-amal. Kemudian riwayat berikutnya. Ini sama dengan tadi dari Al-Hasan Al-Basri, cuma dengan ungkapan lain, ya. Walaqad sulita al-Hajjaj bin Yusuf ala umma bi dhulmihi al-kabir. Sudah disampaikan tadi Hajjaj bin Yusuf, pemimpin yang zalim, dalam riwayat pernah membunuh, ya, berapa tadi? Hah? 120.000. Sedikit atau banyak itu? Hah? Sedikit atau banyak? Mungkin pemimpin yang ada sekarang jauh, ya, dari Hajjaj bin Yusuf dalam masalah apa? Melupakan jarak, mengkriminalisasi, ya, ulama atau yang lain. Walamma al-Hasan al-Basri tazakkara an-nasi min wilayati bi sababi dzalik naqaha lahum mustadillan bi hadhihi al-qa'idah. Ketika Imam Al-Hasan Al-Basri melihat orang-orang mengeluh setiap hari, istilahnya menggunjing pemimpin, ya, di medsos seperti yang ada sekarang ini, tidak ada hari kecuali menggunjing pemimpin. Padahal menggunjing muslim, ya, yang biasa saja itu dosa. Wala yaqtabukum ba'dha, apalagi menggunjing pemimpin kaum muslimin. Dulu seperti itu, banyak orang yang menggunjing Al-Hasan Al-Basri Hajjaj bin Yusuf, ya. Namun apa kata Al-Hasan Al-Basri, padahal beliau juga dikriminalisasi, ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, innal hajjaj uqubatun minallahi azza wa jalla. Sesungguhnya Hajjaj bin Yusuf itu adalah musibah yang Allah turunkan atas kalian, ya. Fala tastaqbilu uqubatallahi bisayf. Jangan melawan, ya, siksa Allah dengan pedang, ya. Kata ini ucapan emas Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Ya. Kata beliau, walakin istaqbiluha bitaubatin wa tadarru'in wa sikanatin wa tubu tubau. Kata Al-Hasan Al-Basri, hadapi ya, musibah yang berupa pemimpin yang zalim itu dengan bertobat ya, kepada Allah, dengan taubatan nasuha, dengan merendahkan diri kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang kita sampaikan tadi, man al-man dan asalati fitahir. Ya, ini adalah metode al-sunnah wal jamaah dakwah salafi al-firqah najiyah dalam mereformasi umat. Yaitu apa? Menyeru umat semakin dekat kepada Allah, terutama di kala musibah datang, di antaranya berupa adanya pemimpin yang zalim, bukan dengan berbuat anarkis, bukan dengan mencaci maki pemimpin, bukan melaknat pemimpin, bukan mengkudeta, mendemo dan sebagainya, namun banyak mendekatkan diri kepada Allah, introspeksi diri sendiri ya, merubah dari yang jelek kepada yang baik, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada at-ta'ah, dari malas belajar menjadi rajin belajar ilmu agama. Kata beliau sekali lagi, walakin istaqbiluha bitaubatin wa sabr wa istikana. Namun hadapi musibah yang berupa pemimpin yang zalim itu dengan ya bertaubat, merendahkan diri kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, ya. Maka kata beliau, bertaubatlah, maka kalian akan dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian riwayat berikutnya, dari Ibrahim bin Nam, dari Ibrahim bin Himish Al-Wa'id annahu kana yaqul, Allahumma bima kasabat aydina sallatta 'alaina man la ya'ifuna wa la yarhamuna. Ya, ada seorang ya ahli wejangan ya, ahli nasihat. Beliau mengatakan, ya Allah, karena sebab dosa-dosa kami, Engkau menguasakan atas kami orang yang tidak mengenal dirimu dan tidak pula mengasihani kami. Ini ada sekali lagi ucapan ya, emas ulama-ulama salaf al-sunnah wal jamaah yang sekali lagi harus betul-betul dipahami, terutama oleh kaum muslimin di negeri yang kita cintai, apalagi oleh para dai-dai. Inilah jalan menuju kepada kemuliaan, jalan menuju kepada kejayaan umat. Kalau mau umat ini jaya, harus umat kembali kepada jalan yang benar. Kalau mau dakwah ini benar, dakwah sebagaimana Rasul dan para sahabat, dari akidah dulu, dari fondasi agama kaum muslimin. Dahulu Rasul ditawari kepemimpinan oleh Quraisy, namun beliau tidak mau, beliau menolak. Beliau apa? Mulai dakwah dari jangan takut dengan bayangan sendiri. Kalau kita enggak ikut di atas, nanti kita akan seperti surya, nanti kita akan seperti itu. Ini ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ya yakin jalan kesuksesan dari akidah ya. Jalan kemuliaan umat dari bawah, bukan dari atas. Makanya Imam Malik mengatakan, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslaha awalaha. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadikan generasi pertama umat itu mulia dan jaya, yaitu para sahabat. Mereka yang telah menguasai dua negara di kuasa, mereka yang telah menggenggam dunia dengan apa? Dakwah tauhid, dakwah akidah, bukan dengan dakwah politik. Ya. Rasul sallallahu tidak berpikiran seperti orang sekarang. Kalau kita tinggalkan yang atas, kita akan disembelih, kita akan begini-begini. Manusia takut, kau mesti ditakut-takuti dengan hal-hal yang tidak perlu ditakuti. Ya. Harus kita ingat juga, ya. Syekh Abdul Malik juga mencantumkan dalam kitab ini bab al-mulku lillah wa minallah. Kekuasaan itu milik Allah dan dari Allah. Kenapa kok kita takut? Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Yang bisa memuliakan, yang bisa menghinakan hanyalah Allah. Kalau kita mengikuti ajaran Allah dalam yakini intansurullah yang cukup. Jangan memintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan membuat metode baru yang tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu dalam berdakwah atau dalam mereformasi umat. Ini yang Rasul telah jelaskan dan ini ya betul-betul sukses ya. Namun ketika umat berpaling dari metode Rasul yang ada ya kehinaan, semakin mereka jauh dari kemuliaan. Sallallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dirikum. Rasul mengatakan Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik, kita baca lagi riwayat berikutnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Nadara ba'du anbiya Bani Israil ila ma yatna bihim buhtanatan." Sebagian para nabi dari Bani Israil melihat, memperhatikan apa yang dilakukan oleh buhtanatan, oleh raja di zaman tersebut. Faqala, "Bima kasabat aydina sallatta 'alaina man la ya'rifuka wa la yarhamuna." Ya Allah, karena sebab dosa-dosa kami, Engkau menguasakan atas kami orang-orang yang tidak mengenalmu dan yang tidak mengasihani kami. Ini sama dengan ucapan Ibrahim bin Himish al-Wa'itan. Kemudian ada riwayat berikutnya dari Ibnul Azraq. Ya. Kata beliau, yajibu ala ra'iyah mulahadatu anna jawra sultan wa ummalihi natijatu a'maliha al-fa'il anna disiratis sawi. Wajib bagi rakyat untuk memperhatikan, untuk merenungkan bahwasanya kezaliman pemimpin atau bawahannya, entah gubernurnya atau yang di bawahnya, itu semuanya akibat perbuatan mereka yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kemudian kata beliau, sebagaimana dikatakan, kama takunu iwala alaikum. Ini ungkapan yang terus di nukil oleh generasi, setiap generasi. Kama takunu iwala alaikum. Keadaan kalian itu adalah sebab adanya pemimpin, pemimpin kalian, pemimpin cerminan rakyat. Kama takunu iwala alaikum. Kemudian beliau menyenandungkan syair sangat bagus sekali. Kata beliau, nasabtumul jawra li ummalikum wa nimtum an su'i af'alikum. Kalian selalu menyalahkan pemimpin kalian, namun kalian lupa dengan perbuatan kalian. Ini ucapan emak yang selayaknya untuk kita sampaikan kepada rakyat kaum muslimin di negeri yang kita cintai. Kalian senantiasa mencaci maki, melaknat, ingin melengsarkan pemimpin kalian, sedangkan kalian lalai, lupa terhadap dosa-dosa kalian, dosa syirik, bid'ah, maksiat dan sebagainya. Kemudian dia mengatakan, la tansibul jawra ilaihim. Jangan selalu menyalahkan yang atas. Fama ummalukum illa a'malikum. Tidaklah pemimpin kalian itu karena sebab dosa-dosa perbuatan kalian. Ya. Ini perlu di share terus ucapan ini. Antum catat, antum share. Luar biasa ini ucapan para ulama-ulama al-sunnah. Yang sekali lagi seperti yang Allah firmankan dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la tansibul jawra ilaihim. Jangan senantiasa menyalahkan pemimpin kalian. Kalau yang atas itu ada yang korupsi, karena yang bawah juga banyak korupsi. Di pasar misalnya, apa enggak ada yang korupsi? Yang mengurangi timbangan ada enggak? Bukan ada, banyak ya. Yang zalim bukan hanya atas, yang bawah juga banyak ya. Baru jadi ya ketua takmir misalnya sudah berbuat zalim. Baru jadi kepala bagian sudah kewenang-wenang. Ini banyak ya, ini gambaran pemimpin kalian ya. Kalau rakyat kayak zalim, pemimpin juga demikian. Maka jangan salahkan yang atas, salahkan yang bawah dulu, karena itu sebab kezaliman yang di atas. Makanya dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, Rasul mengatakan walam yang kusu al-miqyala wal-mizana illa usibu bisini wa mu'washidatil muna wa jawi sultan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, tidaklah kalian mengurangi timbangan, tidaklah kalian mengurangi takaran, kecuali kalian akan ditimpa musibah berupa kekeringan, berupa susah nyari pekerjaan, dan adanya pemimpin yang zalim. Laqad shadaqa Rasulullah alaihi wasallam. Saya ulangi lagi, Rasul mengatakan tidaklah kalian, walam yang kusu, tidaklah rakyat kaum muslimin mengurangi timbangan takaran, kecuali ukhidu atau usibu bisini, ditimpa kekeringan, paceklik, kemarau panjang, wasijatin mona, susah mencari pekerjaan, wajauri sultan, dan adanya pemimpin yang zalim. Sebab utamanya siapa tadi? Rakyat yang berbuat apa? Zalim, yang mengurangi timbangan. Wailulil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang apa? Mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yasafun wa idza kalum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka di antara kecelakaannya, kebinasaannya diturunkannya pemimpin yang zalim. Kemudian kata beliau, tallahi lau malaktum sa'atan lam yahkur al-ajal an balikum au ala balikum. Kata ayat tadi Ibnul Azraq, demi Allah, seandainya kalian dipilih jadi pemimpin, mungkin sedetik pun kalian tidak pernah berbuat adil. Ini intinya apa? Pemimpin yang zalim karena rakyat zalim. Kalau ada orang yang teriak-teriak harus berbuat adil, dia pun kalau dijadikan pemimpin lebih dahsyat daripada yang dituduh apa? Tidak adil tersebut. Maka sekali lagi solusinya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak berubah nasib satu kaum sampai mereka berubah diri mereka sendiri. Itu ucapan ulama-ulama salah terdahulu dari kalangan para sahabat tabi'in dan yang setelah mereka. Sekarang dibawakan ucapan ulama abad ini, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang biografi atau sejarah Al-Khalifah Rasul Umar bin Khattab, Asy-Syaikh Muhammad bin Utsaimin mengatakan, hakada kana siratul khulafa fi sadri hadhihi al-ummah hina kanat ar-ra'iyyah qa'imatan bi amrillah khaifatan min qabri rajiatan itawabi. Itulah biografi Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab dan juga para khulafa' rasyidin. Mereka adalah pemimpin-pemimpin idaman. Kenapa bisa demikian? Kata beliau, karena rakyatnya tegak di atas perintah Allah. Karena rakyatnya senantiasa melaksanakan perintah Allah. Mereka rakyat tersebut takut kepada siksa Allah. Mereka mengharapkan pahala dari Allah. Falamma badjalatir ra'iyyah wa ghayyarat wa zalamat nafsaha tabadjalat ahwalur ru'at. Namun ketika keadaan rakyat sudah berubah, dulunya bertauhid sekarang berbuat syirik, dulunya berpegang dengan sunnah sekarang berbuat bid'ah, dulunya taat sekarang maksiat, maka kata beliau keadaan pemimpinnya juga apa? Berubah. Maka sekali lagi ini yang harus ditanamkan dalam ya, diri kita masing-masing, keluarga kita yang juga kaum muslimin, diri yang kita cintai juga, disampaikan kepada para jaid-jaid, bahwasanya jalan reformasi yang terbaik mulai dari bawah, bukan dari atas. Kemudian Asyik Muhammad Hussein Simin membawakan ucapan tadi, wa kama takunu yuwalla alaikum, bahwasanya pemimpin cerminan rakyat, keadaan kalian itu penyebab keadaan pemimpin kalian. Kemudian yang mungkin kita akhiri poin yang pertama ini dengan ucapan yang sangat indah dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftah dan Sa'adah. Beliau mengatakan, wa ta'ammal hikmatahu ta'ala fi an ja'ala mulukal ibad wa umara'ahum wa ulatahum min jinsi a'malihim. Renungkanlah hikmah Allah, ya, ketika Allah menjadikan raja-raja pemimpin rakyatnya itu dari amal perbuatan mereka sendiri. Ya, ini termasuk hikmah Allah. Ini keadilan Allah. Ya, kalau ada pemimpin yang zalim, ya, itu adalah keadilan Allah memberikan balasan kepada rakyat yang banyak berbuat zalim. Ya. Dan ini sekali lagi, ya, adalah al-jaza min jinsi al-amal. Kata beliau, bal ka'anna a'malahum dhaharat fi suwari wulati wa mulukihim. Bahkan bisa dikatakan perbuatan rakyat itu tergambarkan pada pemimpin mereka, atau perbuatan rakyat itu muncul dalam pemimpin mereka. Ya, perbuatan itu kan abstrak, ya, namun itu tergambar lewat apa, pemimpin mereka. Kalau kita mau tahu keadaan rakyat, lihat pemimpin. Kalau pemimpinnya baik, rakyatnya apa? Baik. Kalau pemimpinnya jelek, memang rakyatnya apa? Jelek. Kata beliau, fa istaqamu istaqamat mulukuhum. Kalau rakyat itu di atas siratal mustaqim, di atas kebaikan, pemimpinnya juga akan baik. Wa in adalu adat alaihim, jika rakyat berbuat adil, maka pemimpin akan berbuat adil. Kalau rakyatnya banyak berbuat zalim, ya, bijak sana namun enggak bijak sini, ya, zalim, ya, maka pemimpinnya juga demikian, bijak sana enggak bijak sini. Nah, mereka kata beliau, wa in daru jarat mulukum, kalau rakyatnya zalim, curang, khianat, pemimpinnya juga demikian. Wa in dhahara fihimul makr wal khadi'ah faulatuhum kadzalik. Kalau di dalam rakyat, atau kalau rakyat itu banyak membuat rekayasa-rekayasa yang batil, rencana-rencana jahat, makar-makar, maka demikian pula dengan pemimpinnya. Ya. Ini sekali lagi harus betul-betul dipahami oleh setiap muslim. Wa in mana hukum Allah lajin, wa bakilu biha mana asmulukuh wa uratum. Malam indah minal hafid. Kalau rakyat bakhil, maka demikian pula dengan pemimpinnya. Kemudian beliau mengatakan, pada akhirnya, wa laisa fil hikmati ilahiyah, an yuwalla alal asra al-fujjar illa man yakuna min jinsihi. Termasuk hikmah Allah, termasuk keadilan Allah, Allah menguasakan pemimpin yang zalim atas rakyat yang zalim. Itu sekali lagi keadilan Allah. Ini masih ada kaitan dengan iman kepada al-qada wa qadar, ya. Imam At-Tahawi dalam Aqidah At-Tahawi yang mengatakan, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Manusia itu hidup berjalan dengan kehendak Allah, di antara karunia Allah dan di antara keadilan Allah. Kalau Allah memberikan nikmat, memberikan hidayah, pertolongan, itu karunia dari Allah. Kalau Allah memberikan musibah, itu keadilan Allah. Beliau Imam Bahawi juga mengatakan, yahdi man yasha wa yaqimu wa yu'afi fadla. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, Allah menyelamatkan, Allah memberikan nikmat karena keutamaan dan karunia-Nya. Wa yuzillu man yasha wa yabtali wa yakhdhulu ajla. Dan Allah ketika menyesatkan orang, ketika Allah memberikan musibah kepada manusia, ketika Allah mencampakkan siapa yang dia kehendaki, itu karena keadilan Allah. Tidak ada kezaliman dalam takdir dan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia mengatakan, walamma kana sadru awal khiyarul qurun wa abaqaha kana uratuhum kadzalik. Ketika generasi pertama umat Islam, para sahabat, ya, Rasulullah SAW yang merupakan khairunnas, sebaik-baik manusia, maka demikian pula pemimpin mereka sebaik-baiknya manusia. Khairunnas kaum, sebaik-baik manusia generasi para sahabat, maka pemimpinnya para sahabat manusia yang paling mulia, yaitu Abu Bakar wa Umar. Falamma sabu sabat lahumul wula, namun ketika mereka sudah rusak, pemimpinnya juga rusak. Ya, fa hikmatullah ta'ba an yuwalla alaina fi misli hadzal azman mithlu Muawiyah wa Umar bin Abdul Aziz. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang hidup pada abad 8 Hijriah mengatakan, ya, termasuk hikmah Allah, keadilan Allah. Tidak mungkin Allah menguasakan atas kita, itu zamannya beliau, ya, apalagi zaman sekarang. Tidak mungkin, ya, Allah menguasakan atas kita, memberikan pemimpin kepada kita seperti Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Itu zaman beliau, apalagi zaman now, ya, luar biasa, ya, rusaknya lebih dahsyat lagi, ya. Gak mungkin kata beliau. Bal wulatuna ala qadrina, pemimpin kita sesuai dengan amal perbuatan kita. Wa wulatu man qablina ala qadrihim, sedangkan pemimpin, ya, tadi para sahabat sesuai dengan amal para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya masih panjang, cuma intinya seperti tadi. Ini poin yang pertama, kama takunu yuwalla alaikum, pemimpin cerminan rakyat. Dan dari sini sekali lagi muncul, ya, manhaj as-salafi tadi dalam reformasi kita mengikuti jejak Rasul, para sahabat, dengan terus berdakwah kepada al-aqidah sahihah, kepada tauhid, kepada, ya, makanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, ya. Sekarang poin yang kedua. Ini ringkasan dari yang disampaikan oleh ulama-ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab akidah mereka. Dan ini juga kita sudah sampaikan tadi, sebetulnya ini sudah kita sampaikan beberapa tahun yang lalu. Cuma ini namanya akidah Ahlussunnah, namanya ilmu enggak ada namanya kadaluarsa. Ya, apalagi kalau antum di tes mungkin sudah lupa. Betul enggak? Amal kita sekarang, ada 8 sikap Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini bukan pembatasan, cuma sekadar apa, penyebutan, menyimpulkan apa yang disampaikan ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab akidah mereka. Dan insya Allah poin yang ketiga itu kita akan bawakan ucapan-ucapan mereka, ya. Namun ini sekadar ringkasan saja, yaitu sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, membaiat pemimpin kaum muslimin. Membaiat atau baiat artinya al-ahdu ala ta'ah, berjanji untuk taat, yaitu dalam hal yang ma'ruf tentunya. Rasulullah SAW mengatakan dalam Sahih Muslim, kalau antum mau pembahasan ini bisa lihat dalam Sahih Muslim Sahih Bukhari, ya. Dalam Sahih Muslim Kitabul Imarah bab tentang kepemimpinan, Sahih Bukhari Kitabul Ahkam, ini hadis-hadis tentang masalah sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Rasulullah SAW mengatakan, man mata walaisa fi uluki bai'a mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati di lehernya tidak ada bai'at kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Dan bai'at hanya untuk pemimpin kaum muslimin, bukan untuk pemimpin ormas, bukan untuk pemimpin partai, bukan pemimpin yayasan atau kelompok-kelompok pengajian, tidak. Ya, itu bai'at yang bid'ah. Bai'at dalam Islam hanya untuk pemimpin kaum muslimin, baik berupa al-khalifah, baik namanya raja, al-malik ataupun presiden. Yang penting kata para ulama, dia menguasai negara kaum muslimin. Ya. Dan kata Imam Asy-Syaukani, memang dulu bentuknya khalifah menguasai seluruh dunia kaum muslimin. Namun di zaman sekarang setiap negara punya pemimpin masing-masing. Kata beliau, qala ba'sa bi ta'ajjudi al-a'immati wal ula. Tidak mengapa. Sekarang ini setiap negeri punya pemimpin masing-masing dan setiap rakyat negeri tersebut membaiat pemimpin. Selama pemimpin tersebut memiliki kekuasaan, bukan pemimpin yang jompleng, bukan pemimpin jadi-jadian, pemimpin di bawah pemimpin, pemerintah di bawah pemerintah, negara di bawah negara, bukan seperti teroris ISIS misalnya, membuat negara di negara orang. Ini namanya apa? Pemimpin jadi-jadian, tidak sah membayar mereka. Kata para ulama, diantaranya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kata Imam Ahmad dalam Ushul Sunnah, yang penting pemimpin tersebut telah dipilih oleh rakyat, entah dengan jalur yang syar'i atau dengan jalur yang tidak syar'i. Selama sudah dipimpin atau sudah dipilih oleh rakyat kaum muslimin, maka wajib untuk kita membaiatnya. Meskipun tidak harus semuanya jabat tangan membaiat, yang penting sudah dipilih oleh kaum muslimin, wajib bagi kita meyakini akan kepemimpinannya, wajib bagi kita meyakini akan wajibnya taat dalam hal yang makruf kepadanya. Sekali lagi kata Rasul, man mata walaita fi umuki bai'at mata mitatan jahiliyah. Dan ini bai'at hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Ahlu al-bid'ah, kelompok-kelompok sesat, mereka salah menggunakan hadis ini atau menyalahgunakan hadis ini untuk membai'at tokoh-tokoh mereka. Ini adalah pemahaman yang batil. Tidak ada salafus saleh membai'at misalnya Abdullah bin Abbas sebagai ulama. Tidak ada kaum muslimin membai'at Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sebagai ulama. Tidak ada yang dibai'at khulafa pemimpin kaum muslimin atau al-muluk raja atau sekarang mungkin presiden. Ini yang pertama, man mata walaysa fi uluki bai'ah mata mitatan jahiliyah. Kemudian juga konsekuensi bai'at, tidak boleh membatalkan bai'at. Mungkin awalnya membai'at namun di tengah perjalanan membatalkan, dia bukan ulil amri kita, dia bukan pemimpin kita. Maka pernah suatu saat ketika adanya kudeta terhadap Yazid bin Muawiyah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan anak buahnya ataupun keluarga beliau seraya mengatakan, Rasul bersabda, "Yun sabu li kulli rajulin niwa'un yaumil qiyamah." Nanti pada hari kiamat akan ditancapkan bendera bagi orang-orang yang berbuat curang atau yang tadi membatalkan bai'at terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan Rasul bersabda juga, man khala'a yadan min ta'atin ya'ti yaumal qiyamah atau la'ti Allah yaumal qiyamah la hujjatalah. Barang siapa membatalkan bai'atnya terhadap pemimpin kaum muslimin, maka dia akan berjumpa dengan Allah tanpa ada hujah pembelaan sama sekali. Dan tadi ancamannya kalau orang itu membatalkan bai'at, mata mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah alias berbuat dosa besar. Paham ya? Paham enggak? Boleh enggak membaiat ustaz? Hah? Kiai, ulama. Baik hanya untuk siapa? Pemimpin kaum muslimin. Siapa pemimpin kaum muslimin? Kata para ulama, alladzina qalannatu hadza imamuna. Yang mana orang-orang itu mengatakan ini adalah pemimpin kami, ya, yaitu rakyat kaum muslimin sudah memilihnya sebagai pemimpin. Sikap al-sunnah yang kedua, menghormati pemimpin kaum muslimin dan tidak boleh merendahkannya. Tadi membaiat tidak boleh membatalkannya. Sekarang menghormati dan tidak boleh merendahkannya. Rasulullah telah pernah bersabda, as-sultan zillullahi fil ardi. Pemimpin adalah naungan Allah di atas muka bumi. Faman akramahu akramahullah. Barang siapa memuliakannya, barang siapa yang menghormatinya, Allah akan memuliakannya. Waman ahanahu ahanahullah. Dan barang siapa menghinakannya, Allah akan menghinakannya. Barang siapa yang mencelanya, menjatuhkan martabatnya, Allah akan rendahkan. Di dunia atau di akhirat atau di dalam kedua-duanya. Ini adalah wasiat Rasulullah SAW, petunjuk Rasulullah SAW. Wa qad hadiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini berlaku kepada semua pemimpin muslim. Yang penting muslim. Ya. Bagaimanapun kezalimannya. Ini bukan hanya untuk pemimpin yang di zaman para sahabat. Ya. Hadisnya umum. Yang penting untuk pemimpin kaum muslimin. Dan itu dipahami oleh para as-salafus salih. Seperti tadi, Al-Hasan Al-Basri menghadapi kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Namun beliau melarang untuk apa? Ya, Hajjaj bin Yusuf dilaknat dan sebagainya. Tetap dihormati. Ya. Pernah suatu saat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, duduk di majlisnya seorang khalifah. Tiba-tiba ada seseorang yang berkomentar, "Undur ila amirina yalbasu thiyabal kusam." Lihatlah kepada pemimpin kita ini, dia memakai baju kefasikan atau orang-orang fasik. Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, langsung menegur orang itu, "Uskup, diam kau." Ini para sahabat jauh tidak diam dari kebatilan. Ketika ada yang merendahkan pemimpin dengan mengatakan, "Lihatlah kepada pemimpin kita yang memakai baju kefasikan," beliau mengatakan, "Uskup, diam kau. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul." Karena aku mendengar Rasul bersabda, "Man akrama sultanallah akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah." Barang siapa memuliakan pemimpin, Allah akan muliakan. Barang siapa menghinakan pemimpin, Allah akan hinakan dia. Dan ini sekali lagi adalah manhaj as-salaf. Seorang ulama salaf yang bernama Sahal bin Abdullah As-Sustari. Sahal bin Abdullah As-Sustari berkata, "La yazalun nasu bi khairin ma'azzamu sultan wal ulama." Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menghormati, ya, umara dan para ulama. Itu kata ulama salaf terdahulu. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menghormati para umara dan ulama mereka. Karena memang mereka memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Ya. Bahkan ada ungkapan, "Situna sana ma'al amiri zalim khairun min lailatin bila imam." 60 tahun bersama pemimpin yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa adanya pemimpin. Meskipun zalim tetap dihormati, karena itu lebih baik daripada tidak adanya. Kalau kita, ya, merencerkannya, kalau kita melaknatnya, bisa jadi yang datang setelah itu lebih jelek dari seperti kata Al-Hasan Al-Basri, ya, terhadap orang yang mau melaknat atau mendoakan jelek Al-Hajjaj bin Yusuf. Tentunya menghormati, ya, memuliakan tanpa berlebihan, ya, tanpa apa? Berlebihan. Sebagaimana kita menghormati Rasul, mengagungkan Rasul, mengagungkan para sahabat, tetap di atas apa porsinya. Eh, tidak boleh apa? Berlebihan. Kemudian yang ketiga, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf, dalam yang hal tidak bermaksiat kepada Allah. Dalilnya banyak sekali, di antaranya surat An-Nisa ayat 59. Siapa yang hafal? Nah, ayat yang masyhur apa? An-Nisa 59. Biar enggak ngantuk. Nah, apa ayatnya? Bunyinya bagaimana? Nah, ya, mungkin yang lain tawadhu. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ya, ada yang mengatakan ulil amri di situ mencakup ulama wal umara. Ya, namun yang paling inti di sini pembahasannya mentaati pemimpin kaum muslimin. Di situ kata para ulama tafsir, Allah tidak mengatakan atiu ulil amri, karena ketaatan kepada pemimpin itu terikat dengan ati Allah wa atiul rasul. Kalau pemimpin menyeru kepada kesesatan, kebatilan, kemaksiatan, perintahnya yang itu, yang maksiat itu tidak boleh ditaati. Adapun yang lain wajib untuk didengar dan ditaati. Dan ketaatan kepada pemimpin itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya. Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah At-Tahawi yang mengatakan, wa ta'atuhum min ta'atillahi wa rasulihi faridah. Taat kepada pemimpin termasuk bagian taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mentaati pemimpin, mentaati, ya, presiden dalam hal yang ma'ruf, itu niatkan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Bahkan ulama membahas misalnya sesuatu yang mubah, ya, kalau ada perintah dari pemimpin, hukumnya bisa wajib dengan dalil ayat tadi. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mubin, lau amara bija izin lawajabah hukmu. Kata beliau, walamma halat mukhalafatuhu. Kata beliau, seandainya pemimpin memerintahkan kepada sesuatu yang asalnya itu jaiz mubah, itu menjadi wajib hukumnya dan tidak halal untuk diselisihi. Ya, artinya halal untuk menyelisihinya. Sampai demikian kata para ulama. Ya. Misal, ditanya kepada para ulama masalah hukum, ya, rambu-rambu lalu lintas. Ya. Kan enggak ada ustaz lampu merah berhenti dalam Al-Qur'an. Lampu, ya, hijau jalan enggak ada. Enggak harus kita taat. Maka dijawab oleh para ulama, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa at-rasul wa ulil amri minkum. Iya, asalnya mubah. Asalnya itu urusan dunia yang hukumnya mubah. Namun ketika ada perintah dari pemimpin, itu termasuk atti'ullaha wa at-rasul wa ulil amri minkum. Ya, sesuatu yang mubah. Kalau itu sekali lagi ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, maka bisa menjadi hukumnya apa? Wajib. Ya. Contoh yang lain, ya, orang nikah, ya, tanpa ke KUA, ya, kan tidak ada dalam kita pikir masuk ke KUA, ya, atau catatan sipil. Ya. Iya, itu memang asalnya urusan mubah, urusan dunia. Namun ketika ada perintah dari pemimpin, maka ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasul walil amri minkum. Para ulama juga berfatwa, ya, ketika kita bertanya kepada mereka apa hukum pencatatan sipil di KUA dan sebagainya, entah untuk yang nikah satu, yang kedua, yang ketiga, ya. Kata mereka, kalau tanpa dicatat di catatan sipil, nikahnya sah-sah saja. Yang penting ada wali, ada saksinya. Namun ketika ada tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tusyrikum, maka bisa jadi nikahnya sah namun dia berdosa. Karena apa? Tidak mentaati pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak menyelisih syariat Allah azza wa jalla. Jadi yang belum punya surat nikah segera ya. Ya, ini salah satu contoh. Sampai demikian ulama menekankan taat kepada Allah dan Rasul, ya, dan juga ulil amri minkum. Adapun dalam atau sebelumnya perlu disampaikan lagi, ini bantahan kepada kelompok Harokah, ya, kelompok-kelompok sesat. Mereka banyak mencari pemimpin sekarang ini bukan ulil amri kita. Ya. Kata para ulama di antara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Saya mau bacakan biar lebih mantul ya. Ini ada sebuah buku sebenarnya bagus ya, Masail fi Wilayatul Kubra. Masalah kepemimpinan sama karangan Syekh Abdul Malik Ramadan. Beliau dalam awal kita ini membahas dua ayat tadi, An-Nisa 59 dan sebelumnya 58. Beliau menyampaikan banyak faedah dari ayat-ayat itu, di antaranya ketika Allah mengatakan ulil amri minkum, pemimpin kalian, di situ tidak disyaratkan harus pemimpin itu yang saleh, yang berhukum dengan hukum Allah, atau orang itu berbuat adil, tidak. Yang penting ulil amri punya kekuasaan, dan terutama minkum minal muslimin, dari kaum muslim, kaum muslimin bukan dari orang kafir atau non muslim, ya. Kata beliau, pada cara hobi wasihim alkas bihim ala wahwaan lompul amrin, kita wajib meyakini taat kepada pemimpin itu selama pemimpin itu apa menyuruh kepada hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Tidak disyaratkan harus pemimpin yang saleh, harus pemimpin yang adil, harus pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah, tidak. Ya, makanya kata Imam Asy-Syafi'i, ini yang kita tadi sempat disyaratkan, Imam Syafi'i pernah berkata, kullu man ghalaba 'ala al-khilafah bisayfi hatta yusamma khalifatan wa yujmi'un nas 'alaihi fa huwa khalifah. Setiap orang yang sukses dalam mengkudeta dengan senjata sampai dia dinamakan khalifah dan kaum muslimin bersepakat untuk mengangkatnya sebagai khalifah, maka dialah khalifah. Padahal cara dia menggapai kekuasaan tidak benar, tidak sahih. Ya, nanti akan kita sampaikan, kudeta terhadap pemimpin muslim itu haram dengan ijma ahli sunnah. Namun ketika dia sudah berhasil memimpin, sudah berhasil menguasai, wajib untuk ditaati dalam hal yang ma'ruf. Nanti akan kita sampaikan subat wa ma'rufah dan jawabannya. Ini sekali lagi dari ayat ulil amri di situ, yang penting dia menguasai wilayah kaum muslim. Ya, kalau dia mengatakan dia bukan ulil amri kita karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah, ini ucapan yang batil. Kalau kita mau jawab sekarang juga, ya, ada subhat, ya, sekali lagi saya ulangi lagi, ada subhat ulama Harokan mengatakan kita tidak wajib mentaati pemimpin sekarang karena tidak berhukum dengan hukum Allah, karena tidak berbuat adil. Maka kita jawab dengan sabda Rasulullah, dengan sunnah Rasulullah. Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, saya kunu bagi umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi wa sayaqumu fihim rijalun qulubum qulubus syayati fi jismanil insi. Kata Rasulullah SAW dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, akan ada kata Rasul pemimpin setelahku nanti yang tidak mengikuti sunnahku, yang tidak mengikuti petunjukku, yang tidak berhukum dengan hukumku. Dan hukum Rasul, hukumnya Rasul. Ya. Dan kata Rasul akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Sampai demikian Rasul menggambarkan pemimpin yang sangat zalim. Ya. Sudah enggak berhukum dengan hukumnya Rasul, enggak berhukum dengan hukum Allah, enggak berhukum dengan hukum Islam, zalim lagi, kejam lagi. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, ini sikap para salafus saleh. Tidak meminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sok langsung bersikap mengambil sikap, tidak. Bertanya, fa kaifa asna in adraktu dalika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau aku mendapati pemimpin yang seperti itu, apa sikapku? Itu sikap sahabat. Bukan seperti orang yang sekarang ya, langsung komentar, langsung mencaci maki, langsung ya, terbakar emosi tanpa kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Maka apa jawaban Rasul? Ya. Tasma' wa tuti wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Tetap engkau dengar dan taati meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu. Rasul tekankan lagi, isma' wa ati. Tetap taati dan dengarkan perintahnya yang tidak bermaksud kepada Allah. Itu jawaban bagi mereka yang mengatakan ketaatan hanya untuk pemimpin yang saleh, yang berhukum dengan hukum Allah dan Rasul. Tidak. Selama dia masih muslim, ulil amri minkum, punya kekuasaan atas kalian, maka wajib dinilai taati meskipun ya secara asal dia bukan orang yang saleh, bukan yang berhukum dengan hukum Allah. Ya. Selama dia perintahnya dalam hal yang harus, sami'na wa atha'na. Ada sebuah lagi. Namun tadi sudah kita sampaikan jawabannya, yaitu mereka mengatakan kita nggak perlu taat kepada pemimpin sekarang karena dipilih dari jalur yang tidak syar'i. Maka dijawab oleh para ulama, ya, Rasul pernah bersabda, ini ahli sunnah wal jamaah membantah bid'ah kesesatan dengan sunnah. Ya. Rasul mengatakan dalam hadis Irbad bin Sari radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak itu pia Habasyah. Apa kaitan dengan subah tadi? Secara asal kata para ulama, Rasul bersabda al-a'immatu fi Quraisy. Khalifah itu harus dari Quraisy. Namun kenapa Rasul mengatakan meskipun dari budak itu pia? Itu yang tadi diucapkan oleh Imam Syafi'i. Seandainya ada budak dari Ethiopia, dia mengkudeta pemimpin muslim yang sebelumnya dan dia berhasil mengkudeta, wajib ditaati, dibaiat. Meskipun dia proses menjadi pemimpin lewat jalur yang tidak syar'i, kudeta tidak syar'i. Namun kata Imam Syafi'i, kalau sudah menjadi pemimpin, wajib sami'na wa atha'na kepada perintahnya dalam hal yang paham tak? Boleh tak mentaati pemimpin yang tidak lewat jalur syar'i? Boleh tak? Yakin? Gak mencela-menceli? Hah? Nah, harus yakin. Ya, masalah akidah, masalah manhaj, ya, jangan abu-abu, ya, jangan mencela-mencela, jangan simpang. Ini jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama masih muslim, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Entah pemimpin itu zalim, entah pemimpin itu tidak berhukum dengan hukum Allah, entah dia dipilih lewat jalur yang tidak syar'i. Ya, selama masih muslim dan perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah, maka wajib untuk didengar dan ditaati. Adapun hadis tentang hal ini banyak sekali. Ya, sekali lagi lihat dalam Sahih Muslim, kitab Al-Imarah, Sahih Bukhari, kitab Al-Ahkam dan yang lain. Rasul bersabda dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan alal mar'il muslim as-sam'u wat-tha'ah fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin. Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia cintai atau dalam hal yang dia sukai. Mungkin ada perintah pemimpin, kebijakan pemimpin yang tidak kita sukai secara pribadi, ya. Dia tidak bermaksiat perintah itu, maka tetap samina wa ta'ana alal mar'il muslim asam wa ta'ah bima abawa kariha illa an yumara bima'siyat. Kecuali kalau diminta untuk berbuat maksiat. Jadi kita itu tidak boleh taat kalau dalam hal maksiat. Jangankan pemimpin orang tua kita kalau menyuruh kepada yang maksiat, la ta'ata li makhlukin bima'siyati al-khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiati al-khaliq. Kemudian Rasul tadi bersabda, usikum bitaqwa wa jalla wa sami wa ta'ah, ya. Wa in ta'amara alaikum abdun habasyi, ya, tetap taat kepada mereka. Poin yang keberapa? Yang keempat. Bersabar atas kezoliman atau hal-hal yang tidak disukai dari pemimpin kaum muslim. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya yang tidak dia sukai, baik tidak disukai karena itu zalim, maksiat, atau tidak disukai karena tidak sesuai dengan hati kita, maka kata Rasul, fal yasbir, bersabar, jangan komen yang kotor, jangan komen yang tidak baik, atau jangan berbuat yang tidak baik dalam menyikapi kebijakan pemimpin tersebut. Cuma sangat disayangkan di zaman now seperti sekarang ini, bukan hanya orang yang di luar kita, yang masih sekali lagi menisbatkan kepada dakwah salafiyah ahlussunnah wal jamaah kerjaannya tiap hari komentar kepada kebijakan pemimpin. Bahkan ada pula yang lebih parah lagi, memerintahkan kepada santrinya untuk baca koran terus tiap hari, ya. Bahkan mengusulkan kalau kalau bisa itu pondok menyediakan koran agar santrinya membaca wakil fakta di lapangan, ya. Bahkan terus dikomentari di medsos. Ini bukan orang luar yang menisbatkan kepada kita, ya. Nah, masih menyandarkan kepada sunnah. Seperti itu keadaannya sekarang. Maka tidak salah kalau kita mengatakan di antara kita sekarang ini ada krisis akidah wal manhaj. Masalah yang sudah sangat amat gamblang. Rasul mengatakan man ra'a min amri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, bersabar. Jaga lisan. Kemudian kata Rasul, fa innahu man taraqal jama'ata sibran mata-mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa memisahkan diri dari pemimpin kaum muslimin meskipun sejengkal sedikit saja, maka dia kalau mati, mati dalam keadaan jahiliyah, yaitu berbuat dosa besar. Dan ini ada kaitan sebetulnya dengan pembahasan poin pertama tadi, bahwasanya pemimpin yang zalim itu ukubah, itu adalah musibah. Dan namanya musibah dihadapi dengan apa? Wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersabar. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu, beliau pernah berkata, innan nasa idza ubtulu min jibali sultanihim fa sabaru ma labisu an yarfa Allah dzalika anhum. Sesungguhnya manusia ketika ditimpa musibah berupa pemimpin yang zalim, lalu mereka bersabar, maka Allah akan segera mengentaskan musibah itu dari mereka. Saya ulangi lagi, Al-Imam siapa? Al-Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya manusia ketika ditimpa musibah berupa pemimpin yang zalim, lalu mereka bersabar, maka Allah akan segera mengentaskan musibah itu dari diri mereka. Walakinnahum yasda'una ila sayf, namun kebanyakan orang suka menghunuskan pedang, enggak bersabar, senang untuk merengsarkan, mengkudeta, memberontak. Maka kata beliau, fa wallahi ma ja'u biyaumin khairin qat, maka demi Allah, kalau mereka memberontak, kalau mereka tidak bersabar, maka demi Allah tidak akan mungkin mereka bisa mendatangkan hari yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita mau jujur, ya, setelah reformasi dulu itu lebih baik apa lebih buruk? Ya kalau mau jujur, enak zamanku dulu toh, itu kan? Itu karena apa? Ini kebenaran ulama salaf. Wallahi ma ja'u biyaumin qat. Kalau mereka enggak bersabar, mereka kudeta, mereka merengsarkan pemimpin yang sebelumnya, yang terjadi kerusakan yang lebih dahsyat daripada kezaliman pemimpin yang pertama. Ya, ketika kita coba cermati, ya, di Timur Tengah sana, ketika ada kudeta di Tunisia, di Libya, di Mesir, sampai detik ini masih tersisa kerusakan, ya, fauda, kekacauan, tidak ada keamanan. Sekali lagi sungguh benar ucapan para salafus saleh, di antaranya Al-Hasan Al-Basri, kita wajib untuk apa? Bersabar. Solusinya tadi, kalau pemimpin zalim, solusinya bukan menghunuskan pedang, bukan merengsarkan, namun rakyat kembali ke jalan Allah, ke dalam tauhid, kembali kepada sunnah Rasul, kembali taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak tadi. Ya innallaha la yughlimu biqaumin hatta yughlimu bi anfusihim. Allah tidak merubah satu kaum sampai mereka merubah diri mereka, bukan merubah yang di atas. Ayatnya mengatakan apa? Innallaha la yughlimu biqaumin hatta yughlimu bi amirihim. Apa? Di anfusihim. Ayatnya mengatakan rubah diri kalian dulu, jangan merubah yang atas. Ya. Kemudian juga kata Al-Imam Ibnu Abi Is Al-Hanafi tadi, idza araja ra'iyatu an yatakhallasu min dhulmil amri dzalim falyatruku dzulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin yang zalim, mereka dulu yang harus meninggalkan kezaliman, bukan menengkerkan yang atas. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, menasihati pemimpin dengan rahasia atau empat mata dan dengan lemah lembut. Dalilnya sabda Rasul, ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Ketika ditanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat ya Rasulullah? Rasul menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihi. Nasihat untuk Allah, Rasulnya, kitabnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan rakyat kaum muslimin. Dan nasihat kepada pemimpin adalah ibadah. Nasihat kepada pemimpin harus ikhlas karena Allah dan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Ada rambu-rambu dalam menasihati pemimpin. Menasihati pemimpin bukan hanya bermodal semangat, namun ala ilmi, di atas ilmu, di atas ittiba', mengikuti ajaran Rasul. Dan Rasul telah memberikan rambu-rambunya. Caranya, bagaimana cara menasihati pemimpin? Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Imam Ibn Abi Atim, dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul mengatakan, man araja an yanfaha li sultanin bi amrin fala yubdihi ala niatan. Barang siapa yang ingin menasehati pemimpinnya dengan suatu nasihat, jangan di hadapan umum. Fala yubdihi ala niatan, jangan di hadapan umum. Itu sabda Rasul, itu petunjuk Rasul, itu wasiat Rasul, itu perintah Rasul, ya. Jangan di hadapan umum. Jangan di demo. Jangan di dunia maya. Jangan di medsos. Jangan di mimbar-mimbar bebas. Ya. Jangan mengkritik pemimpin di web-web internet, ya. Namun kata Rasul, walakin yakhudz biyadihi, ya, ambil tangannya, fayakhudzi berduaan dengannya. Fa in qabila fadza, jika diterima itu yang diharapkan, wa illa faqana ladzi ajalek, jika tidak diterima telah gugur kewajiban. Itu ya petunjuk Rasul dalam menasihati pemimpin, tidak boleh di hadapan umum. Tidak boleh mengkritiknya di mimbar-mimbar atau di kajian-kajian. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, laisa min manhajis salaf at-tadhhiru bil ulad wa dzikru ma'ayibihim atau uyubihim alal manabir, bukan termasuk manhaj salaf menyebarkan aib, mengkritik pemimpin di atas mimbar-mimbar pengajian atau khutbah, ya. Maka ini yang harus kita pahami bersama. Meskipun kalau orang itu mengaku salafi, dai salafi, dai sunnah, namun sukanya mengkritik pemimpin di hadapan umum di dunia maya, maka itu bukan manhaj salaf. Manhaj salaf berlepas diri darinya, dan kita juga berlepas diri dari orang tersebut. Apalagi dikatakan pemimpin sekarang ini, ya, atau calon presiden yang salah satunya pemimpin kita, dikatakan panen dosa, naudzubillah min dzalik, ya. Ini sekali lagi, laisa min manhaj salaf, dan manhaj salaf bari minhu. Menasihati harus di hadapan pemimpin langsung. Kalau ada syubhat, ya, kalau ada syubhat, kan Rasul bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanil jair. Semulia-mulia jihad mengucapkan kebenaran, ya, inda sultanil jair, di hadapan pemimpin. Maka tidak apa-apa kita sampaikan kebenaran di mimbar-mimbar bebas, mencaci maki, mengkritik pemimpin. Ini orang yang gagal paham, ya. Rasul mengatakan tadi inda sultanil jair, mengatakan kebenaran inda, di samping, di hadapan langsung, bukan teriak-teriak di jalan, bukan teriak-teriak di mimbar, ya. Namun di hadapan yang inda, di samping pemimpin yang apa? Zalim tersebut. Kadang, ya, inilah keajaiban dunia. Sekarang ini orang itu dikatakan pahlawan kalau sering mencaci maki, mengkritik pemimpin kaum muslimin. Bahkan orang yang kafir pun, non muslim, kalau mencaci pemimpin, masya Allah, ditokohkan di mana-mana. Kayaknya pahlawan, kayak Khalid bin Walid. Ya. Nah, udah bilang indali, ya. Dulu para salaf sangat amat benci dengan kelompok-kelompok filsafat. Namun sekarang karena dia mencaci maki, paling benar, berani mengkritik pemimpin, luar biasa. Sama orang-orang muslimin, digelari dengan gelar yang luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Ini karena apa? Karena kejahilan kaum muslimin tentang akidah yang satu ini. Bahwasanya menasihati pemimpin harus di hadapan pemimpin tersebut, empat mata, tidak di hadapan umum. Dan ini pula yang dijauhkan oleh para salafus saleh. Pernah suatu saat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dikatakan kepadanya, ala tukallimu Utsman, tidakkah engkau menasihati Utsman? Kata Usama bin Zaid, laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu, aku sudah menasihati langsung, ya. ala, apa kata beliau, fala uridu an astahbaba syar, aku tidak mau membuka pintu-pintu kejelekan ketika aku apa, menyebarkan nasihat tersebut. Ini sekali lagi metode rasul para salaf dalam menjadi pemimpin kaum muslimin. Kemudian caranya dengan lemah lembut, bukan dengan caci makian, bukan dengan mengatakan pemimpin sekarang paling dosa. Ya. Ingat firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nasihati Fir'aun, pemimpin yang kafir, dengan apa? Qawlan layyinan, ucapan yang lemah lembut. Itu pemimpin yang kafir pun kata Allah kepada Musa dan Harun, nasihati dengan lemah lembut, apalagi masih muslim. Ini metode Al-Qur'an, ini metode Rasulullah SAW. Menasihati dengan rahasia empat mata dan dengan cara yang lemah lembut. Maka antum harus tahu di antara bedanya ahli sunnah yang sejati dengan yang imitasi, ya. Antara salafi sejati dengan yang imitasi, antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli sunnah terhadap pemimpin yang muslim ya lemah lembut. Terhadap dai-dai penyesat umat keras tegas. Namun kalau ahli bid'ah mereka keras, ya, mereka kasar kepada pemimpin. Namun mereka lemah lembut dengan dai-dai penyesat umat. Ya, kalau antum mau tahu, ya, cara mengetahui secara ringkas, ya, secara singkat, ini dai salafi sejati dengan dai salafi imitasi atau dai ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Lihat sikapnya kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau dia lemah lembut, ya, dengan pemimpin, dan dia tegas kepada ahli bid'ah, ini salafi sejati. Namun kalau dia kasar, ya, mencaci maki pemimpin di medsos atau di dunia maya atau mungkin di dunia lain, ya, dan dia, ya, sangat amat lemah lembut dengan dai-dai penyesat umat, mereka kan satu perjuangan nata awanu fima tafakna alaih waya gurubak nabana fima salah nafi, kita telah menolong dalam hal yang kita sepakati, kita toleransi dalam hal yang kita perselisihkan. Ini adalah dai-dai yang sesat, ya, dai ahli sunnah keras kepada ahli bid'ah, dai-dai penyesat umat namun lemah lembut kepada pemimpin kaum muslimin sebagaimana para salafus saleh. Poin yang keberapa? Masih ada waktunya. Panitia masih ada waktu ini. Hah? Masih ya. Yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam, mendoakan pemimpin muslim dengan kebaikan. Mendoakan pemimpin dengan apa? Kebaikan. Sebagaimana sabda Rasul, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbuna wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim atau wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian mencintai mereka, mereka mencintai kalian, dan kalian mendoakan mereka dengan kebaikan, mereka pun mendoakan kalian dengan kebaikan. Ini yang disunahkan, disyariatkan oleh Rasul, mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan. Seperti tadi, Hajjaj bin Yusuf, pemimpin yang zalim, dilarang oleh alasan berarti didoakan dengan doa yang jelek. Doakan yang baik. Ya. Dan ini juga merupakan salah satu pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Kata Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah, idza ra'aita rajulan yaj'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Saya ulangi lagi, kata Imam Al-Barbahir rahimahullah, apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Namun sebaliknya kata beliau, idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Ini jurang pemisah antara al-sunnah dengan al-bid'ah. Meskipun dia mengaku al-sunnah, mengikut salafi, da'i sunnah, da'i salafi, kalau mendoakan yang jelek kepada pemimpinnya, mencaci maki, melaknat atau melarang orang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, dia pengekor hawa nafsu. Dia sahibul hawa. Imam Ahmad atau Fudail bin Iyad mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajaba la ja'at wali sultan." Kalau aku punya komit, kalau aku punya doa satu yang mustajab, aku akan tujukan kepada pemimpin kaum muslimin. Ketika ditanya, "Kenapa demikian?" kata Fudail bin Iyad, "Kalau doa itu untuk diriku sendiri, manfaatnya untuk aku saja. Namun kalau aku berikan kepada pemimpin, maslahatnya untuk rakyat kaum muslimin." Ya, kalau kita dikasih satu doa mustajab, mungkin mintanya apa? Ferrari, Lamborghini, minta isi kedua, ketiga. Ya. Namun para ulama salaf minta kebaikan untuk kaum muslimin. Dengan apa? Mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemimpin kita. Semoga mereka menjadi jembatan kebaikan dari Islam dan kaum muslimin. Baik, yang berikutnya, ini sudah mepet waktunya, kita percepat. Yang ketujuh ya, betul. Yang ketujuh, dilarang mengkudeta. Dilarang mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Dalilnya sabda Rasul dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dari hadis Ubadah bin Shamit, "Bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usina wa yusina wa masatina wa matrahina wa asatin alaina." Kami dahulu membaiat Rasul untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam keadaan kami susah maupun senang, dalam keadaan kami semangat ataupun malas, dan kami diwajibkan mendahulukan hak pemimpin atas hak kami. Kemudian kata beliau, kata Ubadah bin Shamit, "Wa alla nunazzi al-amra ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan." Dan kami dilarang mengkudeta, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin kecuali kalau kalian melihat pemimpin kalian kafir, kekafiran dari pemimpin tersebut, dan kalian memiliki bukti di sisi Allah. Sekali lagi kata Rasul, ya, kami dilarang memberontak, mengkudeta sampai kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut, dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Azza wa Jalla. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam penjelasannya terhadap hadis tadi dalam Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan, "Ajma'a ahlu sunnah anna imam la yanazilu bil jisti." Bahwasannya ahlu sunnah telah sepakat pemimpin tidak boleh dilengserkan karena kezaliman kefasikannya selama masih apa? Muslim. Dalam riwayat, "Ma'akomu bintu kesolat." Selama mereka masih sholat, haram mengkudeta mereka. Selama mereka masih muslim, haram mengkudeta mereka. Ini ijma al-sunnah wal jamaah. Poin yang ke-8, yaitu melaksanakan sebagian ibadah, melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin, seperti jihad, ya, terutama jihad sholat, menyerang negeri kaum muslimin harus dibawa komando pemimpin kaum muslimin. Al-imam junnatun yuqatalu min waraihi. Kata Rasul, pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berperang di belakang mereka. Kemudian juga salat ya, utama Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Kata Sufyan Ats-Tsauri kepada muridnya Su'aib, "Ya Su'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tarsalah khalfa kulli barin wa fajirin." Wahai Su'aib, tidak bermanfaat apa yang kau tulis sampai kau berpendapat bolehnya disyariatkannya salat di belakang pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang tidak baik. As-salatakullaha, kata Su'aib, apakah semua salat? Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, la, walakin salat al-jum'ah wal-ijain, bukan, namun salat Jum'at dan salat Idul Fitri Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Al-Imam Thahawi mengatakan, al-hajju wal-jihadu atau al-jihadu wal-hajju madiyani ma'ulil amri barangkana al-fajirah, berjihad dan berhaji di belakang pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang jelek. Baik, itu 8 sikap al-sunnah wal jamaah. Poin yang terakhir, ada waktu? Ya, yang terakhir ini sekedar menguatkan apa yang kita sampaikan tadi dari ucapan ulama-ulama al-sunnah dalam kitab-kitab akidah mereka. Yang pertama dari ucapan al-imam al-mujani as-syafi'i atau imam syafi'i junior, ya. Imam Mujani dalam kitabnya Syarhus Sunnah mengatakan, wa ta'atu li ulil amri fi ma kana indallahi azza wa jalla mardiyan, wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin selama itu diridhai oleh Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Wa sinabu ma kana indallahi musqitan, namun tidak boleh mentaati dalam hal yang dilarang, dimurkai oleh Allah. Kemudian dia mengatakan, wa talqur suruj inda ta'dihim wa jawrihim, dan tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin meskipun mereka berbuat curang, berbuat zalim. Wa tauba ila Allah azza wa jalla, solusinya kalau ada pemimpin yang zalim, bertobat kepada Allah. Kaima yaqifu bihim ala ra'iyatihim, agar Allah merahmati pemimpin tersebut. Itu dari ucapan Imam Mujani dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Sekarang dari ucapan Imam At-Tabuni dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Beliau mengatakan, wa yara ashabul hadis al-jum'ata wal-ijain wa ghirahuma minas salawat khalfa kulli imamin muslim barakan au fajiran. Ahlu sunnah, ashabul hadis berpendapat salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha dan selainnya di belakang pemimpin muslim yang baik ataupun yang zalim. Wa yarawna jihadat kafra ma'hum, mereka berpendapat jihad melawan orang kafir, menyerang orang kafir bersama pemimpin kaum muslimin. Wa in kanu jawaratan fajaratan, meskipun mereka fajir zalim. Kemudian kata beliau, kata siapa ini? Kata siapa? Nah, Imam At-Tabuni. Nah, jangan ngantuk. Wa yarawna du'a'nahum bil islahi wa taufiq wa salah. Ahlul hadis, ahlul sunnah berpendapat wajibnya mendoakan pemimpin dengan kebaikan, dengan taufik, dengan as-salah, ya, wa basil adl fil ra'iyah, agar Allah memberikan hidayah untuk pemimpin berbuat adil kepada rakyatnya. Kemudian Imam At-Tabuni mengatakan, wa la yarawna al-khuruj 'alaih bisayf, dan al-sunnah melarang melengsarkan mengkudeta pemimpin muslim. Wa imra'u minhum al-usul 'anil 'adl ila al-jawri wal sayf, meskipun mereka melihat kezaliman pemimpin tersebut. Wa yarawna kita lalti al-baghiyah hatta tarji ila ta'ati imamil ajr, dan ahli hadis berpendapat wajibnya memerangi para pemberontak atau kelompok khawarij atau kelompok teroris sampai mereka kembali taat kepada pemimpin kaum muslimin. Nah, itu dari kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis karangan Imam Ash-Shafi'i. Masih ada waktu? Sedikit. 10 menit, oh Masya Allah, masih banyak. Ya, tambah lagi. Biar mantul ya. Ucapan ya dari Imam Al-Isma'ili dalam kitab beliau Itiqad A'immati Al-Hadis. Beliau mengatakan wa yarawna shalah al-jum'ah wa ghairaha khalfa kulli imamin muslim baran kana aw fasilah. Ashabul hadis, ahlul hadis, imam-imam ahlul hadis berpendapat salat Jum'at dan selainnya di belakang pemimpin muslim yang baik ataupun yang zalim. Fa inna Allah azza wa jalla farada jum'ata wa amara bi qiyamiha fardhan mutlaqan. Karena Allah memerintahkan untuk salat Jum'at di belakang mereka secara mutlak. Ma'a ilmihi bi anna al-qa'imin yakunu minhum al-fajir wal fasik. Dan Allah tahu nanti akan ada pemimpin yang zalim, namun tetap Allah merintahkan salat Jumat bersama mereka. Walam yastasni waqtan duna waqtin wala amran bin nida'i Jumat duna amrin. Sekali lagi, wajib tetap salat di belakang mereka yang saleh apapun yang saleh. Kemudian kata Imam Al-Isma'ili, Abu Bakar Al-Isma'ili, wa yarawna jihadal kufar ma'ahum wa in kanu jawaratan. Mereka ahli hadis berpendapat jihad menyerang orang kafir bersama pemimpin kaum muslimin meskipun pemimpin itu jawarah, zalim, fasik ya. Makanya kalau aku belajar di antara keadaan yang jihad itu fardu ain kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslimin. Misalnya ya pemimpin kita mengatakan jamaah masjid ini sekarang juga wajib pergi jihad. Siap enggak? Ragu-ragu ya. Belum sarapan tadi ya. Ini kata para ulama, jihad fardhu ain di antaranya kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin pengajian, bukan pemimpin bawah tanah, bukan pemimpin ormas atau perkumpulan Islam, bukan, namun pemimpin kaum muslimin, al-imam junnatul yukatalu min warahim. Ya, kemudian kita pindah kepada ucapan Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Burda Ar-Razi dalam kitab beliau Ahlus Sunnah wa Iqtiduddin. Mereka berdua mengatakan wa nuqimu fardhal jihad wal had ma'a immatil muslimin fi kulli dahrin wa zaman. Kita melaksanakan kewajiban jihad berhaji bersama pemimpin kaum muslimin. Ini poin yang keberapa tadi dari 8 poin? Poin yang keberapa? Poin tidak masalah jihad berhaji bersama pemimpin. Itu poin yang keberapa dari 8 poin itu? Yang ke-8, melaksanakan sebagai ibadah di belakang atau bersama pemimpin kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan lagi wala naru khuruja alal a'imma, kami melarang kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Walal qital fil fitnah, dan kita melarang adanya peperangan dalam masalah fitnah. Wa nasma wa nuti liman wallahu Allah amrana, dan kami mendengar taat kepada pemimpin kami. Wala nanzi'u yadan min ta'ah, dan kami tidak memberontak ya. Ada kisah menarik sebetulnya dari Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad pernah dikriminalisasi oleh 3 khulafa karena beliau masih berpendapat Al-Quran kalamullah, sedangkan 3 khulafa dari mulai Ma'mun itu berpendapat Al-Quran makhluk ya. Imam Ahmad tetap dengan akidah Al-Sunnah, Al-Quran kalamullah. Beliau dipenjara, disiksa. Ketika itu ada sekelompok orang datang kepada beliau, wahai Imam Ahmad, sekarang fitnah khalqil Quran ini merajalela, pemimpin zalim ya. Apa kata Imam Ahmad ya rahimallahu, Imam Ahlussunnah wal Jamaah ya, beliau mengatakan alaikum bil inkar fi qulubikum, kewajiban kita mengingkari kedzaliman pemimpin dengan hati kita, ya. Cukup dengan hati dan tidak akan dosa, ya. Kata beliau, alaikum bil ingkar fi qulubikum wa la tanzi'u yadan min ta'atin, jangan memberontak. Wa la tasuqu afal muslimin, jangan memecah barisan kaum muslimin. Wa la tasfiku dima'akum ma'a dima'il muslimin, jangan menumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin. Isbiru fa innal amra qarib, kata beliau, bersabarlah karena kemenangan akan segera datang. Itu sikap Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Bukan yang KW-KW itu, berontak, lengser, kak, dan sebagainya. Ini Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Saya rasa cukup apa yang kita sampaikan. Cukup atau terus? Waktunya sudah habis. Insya Allah apa yang kita sampaikan, insya Allah cukup untuk kita istiqomah di atas akidah salaf, manhaj salaf, terutama dalam bab bersikap kepada pemimpin kaum muslimin. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Cukuplah. Ya, masalah pekerjaan di kantor, kalau pemimpinnya suka berbuat curang, tetap tidak boleh ditaati, tetap harus ada wartawarta bil haq, wartawarta bil as-sabr. Ya, kalau ditanya masalah politik, kata Syekh Albani, minasiat antar usiasa, di antara politik kita sekarang meninggalkan politik. Kita fokus dakwah akidah, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Apakah kita menggunakan kaidah yang sama terhadap orang yang memiliki firqah sesat berdasarkan poin kelima atau ada kaidah lain? Poin kelima tadi apa? Menafsir pemimpin, ini sudah kita katakan untuk pemimpin kaum muslimin. Ahli sunnah lemah lembut dengan pemimpin kaum muslimin, menasihati empat mata, ya. Namun terhadap kelompok-kelompok sesat, para salafus saleh keras tegas, mereka membantah terang-terangan karena mereka kesesatannya sudah menyebar di tengah kaum muslimin. Kalau antum perhatikan, ini sekali lagi beda ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli sunnah terhadap pemimpin lemah lembut, menasihati di hadapannya langsung berempat mata. Namun terhadap ahli bid'ah, salafus saleh keras tegas membantah mereka habis-habisan. Namun ahli bid'ah beda. Terhadap pemimpin keras kasar, namun kepada dai-dai sesat mereka lemah lembut. Ini sekali lagi beda ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Mohon nasihatnya, apa tugas kami sebagai penuntut ilmu menghadapi zaman fitnah ini? Yang pertama, banyak-banyak belajar akidah salaf, karena itu insya Allah sebagai benteng agar antum tidak terkena syubhat, baik syubhat dari luar maupun dari dalam, dari itu antum akan bisa mengetahui mana dai, salafi sejati, mana imitasi, mana yang ahli sunnah, mana yang ahli bid'ah, mana kajian yang sunnah dan yang bid'ah, dengan akidah itu akan bisa terbedakan. Adapun masalah fikih, masalah akhlak, kata Syekh Utsaimin, masalah muamalah akhlak, kalau ada kekurangan itu tidak mengeluarkan orang dari ahli sunnah. Yang bisa membedakan akidah, manhaj, ini yang paling penting di zaman sekarang ini. Apalagi banyak dari kita yang krisis akidah wal manhaj, banyak belajar akidah salaf, ya, pelajari kitab misalnya Ushul Sunnah Imam Ahmad yang kita baca tadi, ya, kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis Imam Shabuni, Aqidah Ismaili, ya, Ismailiyah, ya, Aqidah Imam Al-Muzani dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ya, jangan pernah mencicipi kajian ahli bid'ah atau dai syubhat, ya. Kalau antum mau selamat, dan itu wasiat para ulama salaf, ya, harus selektif menimba ilmu. Entah di dunia nyata majlis ilmu seperti ini, atau di dunia maya medsos, jangan asal apa, ya, oh, masya Allah lagi viral. Kalau lagi viral, Firman juga viral. Jangan lihat ustaz dari viralnya, dari followernya. Lihat akidahnya, lihat manhajnya, lihat keilmuannya. Eh, jangan lihat pengikutnya yang banyak, jangan lihat retorikanya yang indah. Bukan itu ukuran kita menimba ilmu dari seorang ustaz atau dai. Lihat akidah dan manhajnya, lihat keilmuannya. Seperti yang diungkapkan oleh Syekh Thalib bin Fauzan dalam kitab beliau Al-Ajwa Mufidah An Adabil Manahid Al-Jadidah. Itu ukurannya, akidah wal manhaj, dan lihat kapasitas ilmunya. Kemudian, ya, banyak-banyak, ya, berteman dengan teman-teman yang seakidah, yang semanhaj, ya. Entah di dunia nyata atau di dunia maya, di medsos, jangan ikut grup-grup WA medsos yang campur aduk antara al-haq dengan al-batil, antara sunnah dengan al-bid'ah, antara sunnah dengan bid'ah, campur di dalam grup tersebut, tinggalkan, ya. Antum enggak mati kalau enggak ikut grup WA, ya. Kadang orang ini sekarang naudzubillah min dzalik, kok bisa hidup dengan, ya, ribuan grup WA, ya, tiap hari, ya, naudzubillah min dzalik. Terkadang ikut grup WA-nya ahli bid'ah untuk tahu tak, ya, subat-subat mereka. Naudzubillah min dzalik. Ini, ya, Rasul mengatakan man sami'a ahadukum bid'dajjal falyan anhu. Kata Rasul, barang siapa mendengar tentang keluarnya Dajjal, jangan mendekat, menjauh dari Dajjal, ya. Itu kata Rasul. Fa wallahi innar rajula la yaqifu anna mu'minun fayattabi'u lima yab'atun nasyuha. Demi Allah, kata Rasul, ada orang yang sok beriman, sok kuat imannya, menantang Dajjal, namun akhirnya dia apa? Jadi pengikut Dajjal karena terkena syubhatnya Dajjal. Kata Imam Ibnu Battah, syubhatnya ahli bid'ah lebih dahsyat dari Dajjal, ya. Kalau antum mau hitung-hitungan, bandingkan, Dajjal muncul berapa kali seumur dunia ini? Hah? Sekali. Ahli bid'ah berapa kali? Tiap detik muncul, ya. Dajjal enggak bisa masuk kota Mekah Madinah, ahli bid'ah bertelur di sana, ya. Dajjal ada tandanya, tulisan kafa ra ahli bid'ah. Apakah ada tulisannya supaya ahli bid'ah ada? Hati-hati, ya. Kalau kata Rasul mendengar keluarnya Dajjal, jangan mendekat, apalagi minta selfie, jangan. Naudzubillah min dzalik. Menjauh. Ya, ini kalau kita mau selamat, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Minta ketaatan kepada Allah karena kan luar biasa fitnanya. Banyak orang-orang yang berjatuhan di jalan dakwah. Dulunya terkenal sebagai dai al-sunnah, sekarang dai al-bid'ah. Dulu terkenal keras tegas kepada bid'ah dan syirik, sekarang malah melegalkan kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dulunya keras tegas mendukung, membantah ahli bid'ah kesesatan, sekarang malah menuju yang membantah kasar, keras dan sebagainya. Mislah-misli dalam akidah wal manhaj. Naudzubillah min dzalik. Maka banyak minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ada pertanyaan dengan bahasa Arab. Halil jannah allati sakana abuna Adam alaihissalam hiyal jannah allati tawfa nafsuhu. Apakah surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu adalah surga yang akan kita tempati. Semoga kita masuk surga. Cuma di sini perlu dilarang ya. Nafsu, siapa yang menjamin? Ya, cuma kita berharap ya. Mungkin ini ketergelinciran tulisannya. Kita nggak bisa memastikan ya masuk surga, masuk neraka kepada siapapun kecuali yang telah dicantumkan dalam hadis apapun ayat-ayat Al-Quran. Ya, kita berharap semua kita semuanya masuk surga. Tapi memang pembahasannya di sini, apakah surga yang ditempati Nabi Adam itu akan dimasuki oleh orang beriman nantinya? Jawabannya yang benar, ya. Ya, memang ada khilaf antara para ulama. Seperti kata Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau, Hadil Arwah ila Biladil Afqar, ada pendapat ulama yang mengatakan ada tiga pendapat ulama. Surga nanti yang akan dimasuki orang beriman itu surga yang pernah ditempati Nabi Adam. Ada yang mengatakan surga lain, ada yang tawakuf, tidak berpendapat sama sekali. Namun yang benar, surga yang akan dimasuki orang beriman nanti itu adalah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihi assalam. Cuma ini khilaf, kalau kita bisa ungkapkan dengan bahasa dalam masalah akidah ya, akidah itu ada dua macam. Usul akidah, prinsip-prinsip akidah ya, seperti masalah surga neraka itu kekal abadi. Ini prinsip akidah Ahlussunnah. Ahlussunnah mengatakan surga dan neraka kekal abadi. Yang tidak mengatakan seperti ini sesat. Ini usul akidah. Ada lagi furu'ul akidah, cabang-cabang akidah yang kalau ada menyelisihinya tidak dikatakan sesat. Di antaranya masalah surga yang akan dimaksud orang beriman, apakah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam? Jawabannya iya, cuma memang ada khilaf, cuma tidak sampai apa mengeluarkan orangnya dari Ahlussunnah. Paham enggak? Ya makanya banyak-banyak belajar akidah. Jika ada orang mengatakan ambil baik dan buang buruknya itu boleh. Ya, kita katakan ini orang yang mengingkari Rasul tadi. Ya. Rasul mengatakan apabila Anda mendengar tentang keluarnya Dajjal, ambil baiknya tinggal buruknya. Jangankan Dajjal, Iblis itu ada kebaikannya. Iblis ada apa? Kebaikannya. Kata Allah, Iblis bersumpah, Fabi izzatika, ya Allah dengan kemuliaanmu. Bersumpah dengan sifat Allah itu baik atau buruk? Baik. Iblis ada kebaikan semua. Cuma ini memang talbis iblis, ya. Iblis itu ketika menyesatkan manusia ditampakkan yang baiknya. Satu kebaikan, namun di dalamnya penuh dengan kesesatan. Ya. Setiap kelompok pasti ada, ya, kebaikan-kebaikannya itu. Khawarij, kelompok Khawarij ada kebaikannya. Mereka sholat, baik atau salah? Mereka berjenggot juga, ya. Apa itu salah? Enggak. Mereka berjihad meneriakkan jihad. Secara umum jihad itu baik, ya. Namun, ya, kejelekan mereka, kesalahan mereka, ini yang ditahdir oleh para ulama. Asal, kelompok Syiah Rafidhah, mereka mendengungkan cinta Ahlul Bait. Cinta Ahlul Bait baik atau salah? Hah? Baik. Namun dibalik topeng tersebut, kekufuran mereka, kesesatan mereka luar biasa. Maka sekali lagi, para ulama salah tidak pernah mengatakan ambil baiknya, tinggalkan apa buruknya. Abdullah bin Abbas mengatakan, la tujalisu ahlal bid'ah fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan duduk dengan ahli bid'ah di majlis ilmu mereka, karena duduk bersama mereka menimbulkan penyakit dalam hati. Dan itu firman Allah, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Telah Allah turunkan atas kalian di dalam Al-Qur'an, apabila ayat Allah dikufuri, ayat Allah diperalah, jangan duduk bersama mereka. Jelas ayatnya. Allah enggak mengatakan ambil baiknya tinggalkan buruknya. Setelah mutlak fala taqudu ma'hum, tinggalkan mereka. Kata Abdurrahman bin Sa'di ya, dalam tafsir beliau tentang ayat ini, termasuk yang memperolok ayat Allah adalah ahlul bid'ah. Maka Allah mengatakan fala taqudud ma'ahum, antum datang saja ke majlisnya mereka itu sudah tidak baik, kok mau mengambil baiknya saja. Na'udzubillah min dzalik. Ini banyak masalah ya. Dan ini memang hari-hari seperti ini pertanyaannya banyak seperti ini. Ya, kita jawabnya satu, termasuk ya politik kita sekarang meninggalkan politik sebagaimana kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Apakah orang yang suka menghina pemimpin umat Islam termasuk perbuatan bid'ah? Iya, dan itu ciri ahli bid'ah. Bahkan Imam Barbahari juga berkata man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun, barang siapa yang keluar dari pemimpin kaum muslimin maka dia khawarij. Kata para ulama al-khuruj alal hakim naw'an, keluar dari pemimpin ada dua macam, keluar secara pemikiran dan keluar dengan angkat senjata kudeta. Dua-duanya ciri khawarij, ciri ahli bid'ah. Ya. Ahli sunnah tadi lemah lembut kepada pemimpin kaum muslim. Ini ada pertanyaan, saya seorang santri di sebuah mahat dan setiap bulan puasa kami mengadakan kafilah dakwah. Namun kami berdakwah di masjid bid'ah karena mahat kami kita masuk ke masjid bid'ah agar bisa tersebar dakwah sunnah. Kalau antum bisa mewarnai tanpa terwarnai silakan ya, dakwah di mana saja selama antum tidak terwarnai dengan mereka. Jangan ya berdakwah di tempat bid'ah ya dengan syarat antum ikut bid'ahnya mereka. Na'udzubillah min dzalik ya. Dan bagi pemimpin pondok pesantren ya seperti tadi, jangan mengorbankan santri-santrinya di tempat-tempat kebid'ahan tersebut ya. Apakah antum bisa menjamin anak-anak itu tidak terpengaruh dengan bid'ahnya mereka? Ya. Kasihan kalau mereka malah terwarnai. Ya. Harus betul-betul tahu ya, sikon anak-anak tersebut. Bagaimana pendapat antum tentang perkataan para dai? Jangan kalian memulai dakwah dengan tauhid karena dakwah tauhid dakwah yang keras. Ini dai yang sesat ya, dai yang menyimpang dari dakwanya Rasul dan para sahabat. Dan ini yang juga dikatakan oleh Syekh Ali bin Fauzan. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita sudah menerbitkan buku menyelami samudra kalimat tauhid. Di mukaddimah itu ya kita membantah seorang dai yang seperti tadi menggembosi dakwah tauhid. Kita bawakan ucapan atau 10 ucapan para ulama al-sunnah tentang wajibnya mendahulukan dakwah tauhid meskipun di tengah kaum muslimin. Ya. Banyak dari kaum muslimin yang tidak paham tauhid, yang banyak jatuh ke dalam kesyirikan, maka dakwah tauhid tetap berlaku meskipun di tengah kaum muslimin, terutama di zaman sekarang. Maka sungguh sesat kalau ada dai yang mengatakan dakwah tauhid itu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang atau dakwah tauhid seperti dikatakan keras. Ini sekali lagi ngemintri Rasul, ini dai penyesat umat, harus hati-hati ya. Sekarang ini subahnya luar biasa dari dalam maupun dari luar ya, maka harus seleksi betul-betul. apakah boleh belajar tafsir kepada orang selain Ustaz bermadzhab salaf? Kalau Syekh Muhammad bin Shalihuddin rahimahullah berkata dalam kitab beliau Syarah Hilyatul Thalibil Ilmi, kitab Hilyatul Thalibil Ilmi itu karangan Syekh Bakar Abu Zaid tentang adab menuntut ilmu agama. Syekh Bakar Abu Zaid berkata, "Kun salafiyan ala jadah." Jadilah kalian salafi sejati. Ini juga ada belajar ini. Jangan jadi salafi imitasi. Jangan jadi salafi yang kawe, ya, yang sejati. Apa di antaranya? Ihdar al-mubtadi'ah. Jauhi al-bid'ah. Kata Syekh Utsaimin ketika mensyarah ucapan tersebut, yang nampak dari ucapan Syekh Bakar Abu Zaid, beliau melarang secara mutlak belajar dari al-bid'ah meskipun belajar bahasa Arab. Termasuk juga di sini, kenapa demikian? Namanya al-bid'ah itu pasti akan menampakkan bid'ahnya. Ya, nanti diajari shadaqallahu. Pasti ada bid'ah yang muncul, ya. Enggak mungkin sebagaimana kata para seorang penyair mengatakan kullu ina'in bima fihi yamdahu, namanya bejana akan mengeluarkan isi dalam hatinya. Pasti itu, ya. Maka kalau antum mau selamat, ya, belajar dari al-sunnah wal jamaah. Mengenai cara pemilihan pemimpin muslim yang tidak syar'i, bagaimana sikap al-sunnah terhadap ini? Sekali lagi, ketika dia sudah terpilih meskipun lewat jalur yang tidak syar'i, wajib didengar dan ditaati. Dan kita sampaikan cara pemilihan pemimpin yang syar'i, ya, itu ada 3 atau sebagian mengatakan 2. Yang pertama, kalau ada wasiat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekarang kan enggak mungkin enggak ada sudah. Ya, Rasul telah meninggal dunia. Dulu sebagai sebagaimana contohnya Rasul memilih Abu Bakar As-Siddiq, ya. Meskipun kata para ulama memilihnya dengan cara isyarat-isyarat. Yang kedua, pemilihan yang syar'i yaitu pemimpin yang pertama langsung mengangkat pemimpin yang setelahnya. Seperti contohnya Abu Bakar memilih siapa? Umar bin Khattab. Cara yang ketiga yang syar'i dengan membentuk tim kecil ahli halli wal akad, seperti zamannya siapa? Umar bin Khattab memilih pemimpin setelah dipilih. 6 para sahabat dari al-mubasyirah bil jannah. Itu 3 cara pemilihan yang syar'i. Dan Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Pegang erat sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Yang sangat kita sayangkan, ya. Ini yang luar biasa memang zaman penuh fitnah. Ada kok ada dai yang mengaku sunnah namun menulis di medsos tidak ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam ijma' cara memilih pemimpin kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik, ya. Jangankan masalah memilih pemimpin, buang hajat saja Islam menjelaskan dengan terang benderang. Kok dikatakan tidak ada dalam hadis, dalam Al-Qur'an, dalam ijma' memilih pemimpin. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi krisis akidah wal manhaj yang menimpa sebagian orang-orang kita. Naudzubillah min dzalik, ya. Sekali lagi, ini adalah cara memilih pemimpin yang syar'i. Dan sudah kita katakan tadi, seandainya ada yang dipilih dengan jalur yang tidak syar'i, kalau sudah terpilih, sami'na wa ta'na dalam hal yang ma'ruf. Bagaimana jika pemimpin ini sudah terkena pemikiran Syiah? Jangan hoax, ya. ini banyak ya, jahit-jahit dulu ya, banyak hoax seperti itu. Apakah Syekh Saleh Al-Maghribi menyimpang dalam manhaj akidahnya? Iya. Ya, Syekh Saleh Al-Maghribi dari Saudi, ya. Dia banyak menyimpang. Di antaranya dia mengatakan kelompok Syiah Nusairiyah di Suriah termasuk Ahlussunnah. Nauzubillah min dzalik. Ya, dan banyak ulama Ahlussunnah terutama di Saudi Arabia seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, Syekh Abdul Aziz Ar-Rawi dan yang lainnya membantah habis-habisan orang ini, ya. Meskipun dia ahli ceramah, retorikanya indah, bahasanya halus, namun banyak kesesatannya, ya. Hati-hati, enggak semua yang lemah lembut itu baik benar, ya. Ucapannya indah kayak Masya Allah, tapi apa pun dengan racun. Di antara ya kesesatannya mengatakan Syiah itu bagian dari Ahlussunnah, na'udzubillah min dzalik. Hafiz, terakhir. Masya Allah. Kenapa Ahlussunnah harus keras dan tegas kepada Al-Bid'ah dibandingkan pemimpin? Karena itu yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Rasul terhadap kelompok sesat keras. Contohnya Rasul mengatakan Al-Khawariju kilabu ahlinar, kelompok khawarij anjing-anjing neraka. Keras atau tegas atau kasar atau halus atau lembut. Hah? Namun kepada pemimpin Rasul mengatakan man aroda an yansalim rusul fala yubri alanya, jangan terang-terangan menasihati pemimpin. Ya, ini sekali lagi kita tidak melakukan ini semuanya kecuali hanya mengikuti apa yang telah Rasul ajarkan para sahabat, para salafus saleh, dan semoga Allah menghidupkan kita, mewafatkan kita di atas akidah dan manhaj Rasul serta para salafus saleh, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya, mengumpulkan kita di surganya bersama Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebagaimana kata Rasul, la yashkurillah ma la yashkurinnas, tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kita ucapkan banyak terima kasih terutama kepada Ustaz kita, Ustaz Ali Nur, yang Masya Allah dengan tawaduknya duduk bersama kita. Semoga Allah mengangkat derajat beliau di dunia wal akhirah. Dan juga kita ucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang bersama-sama kita saling ta'awun ala birri wa taqwa. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang tidak sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.